Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Sahabat-sahabatku sekalian, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah telah memberi kita waktu untuk datang di majlis ilmu yang mana Rasulullah SAW sabda bahwasanya majlis ilmu adalah taman-taman surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, di tengah-tengah kita telah hadir guru kita dan juga sahabat kita Al-Ustadz Abu Zubair Hawari Hafizahullah, yang mana insya Allah Ta'ala beliau akan membawakan materi. Materi yang mungkin tidak asing lagi kita dengar di tengah-tengah anak-anak muda. Tetapi seringkali anak-anak muda itu sendiri tidak mengerti apa hakikat sebenarnya dari hati itu sendiri. Baik, sebelumnya teman-teman kita sapa dulu Ustaz kita. Ustaz, bagaimana kabar Ustaz? Begini Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhairin. Gimana Ridho kabarnya? Alhamdulillah Ustaz. Hari ini subhanallah suasana di ruangan ini remang-remang, tapi Ridho sumringah sekali nih. Ada apa nih Ridho? Seperti ada sesuatu yang Ridho ingin ungkapkan ini. Apa nih? Apa ceritanya Ridho? Begini Ustaz, bincang-bincang sebelumnya mungkin Ustaz bisa ceritakan ke kita-kita bagaimana dulu Ustaz dalam melalui masa muda Ustaz, dalam melalui jenjang-jenjang pendidikan Ustaz. Ini pertanyaannya ini, bagaimana dahulu melalui masa muda, rasa seperti tua sekali jadinya. Padahal umur saya dengan Ridho, dengan kawan-kawan semuanya gak jauh beda. Saya sekarang 40 tahun alhamdulillah. Ridho berapa Ridho umurnya? Alhamdulillah 22 tahun Ustaz. Di dalam Islam, puncak masa muda itu di umur 40 tahun. Oleh karena itu penghuni sorga dan manusia ketika dibangkitkan di hari kiamat kelak, umurnya adalah umur pemuda, antara 30 sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun, baru mulai memasuki masa senja. Puncak-puncaknya ini, Ridho. Baiklah, saya sapa dahulu Ridho, sahabat-sahabat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Saudara saudari sahabat muda semuanya, selamat datang dan selamat berkumpul di majelis ilmu ini. Semoga Allah menyatukan hati kita semuanya di dalam ridhonya, menyatukan hati kita di atas agamanya, di jalannya, karenanya, tulus, ikhlas, tanpa ada tujuan-tujuan dan maksud duniawi, bersih dari syahwat, benar-benar karena Allah tabaraka wa ta'ala. Baiklah sahabat semuanya, tak kenal maka tak sayang kata orang, dan seperti sahabat kita Ridho tadi menanyakan bagaimana dahulu ketika saya masih muda, melalui masa muda. Saya sahabat dan saudara kalian semuanya asli Pekanbaru, kelahiran 18 Agustus 1975. Sekarang alhamdulillah minggu yang lalu anak saya yang ke-9 alhamdulillah lahir dengan nama, saya beri nama Agharit Zakia. Alhamdulillah perempuan. Saya dulu sekolah SD di dekat BLKI sana, dekat jalan Terubuk. Nah, kalau anak-anak dekat jalan Angka tahu itu. Dulu di sana ada SD 030. Waktu itu di BLKI itu kalau kami berkelahi biasa janjian di BLKI itu tuh, di lapangan BLKI. Nah, di sana itu. Waktu kecil-kecil di do. Setamat SD alhamdulillah saya merantau ke Jogja. Waktu itu untuk belajar, menuntut ilmu, mencari jati diri. Waktu itu belajar di pondok pesantren Tahfidzul Quran untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. 3 tahun berlalu, setelah itu saya lanjutkan SLPA di Semarang. Semarang, setahun saya balik ke Pekanbaru, lanjut di Aliyah. Selesai tahun 93. Kemudian saya belajar bahasa Arab, fokus belajar bahasa Arab sampai tahun 94. 94, saya merantau lagi ke Jakarta. Saya masuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab di program bahasanya D3, 3 tahun, 94 sampai 97. 97 alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu di Kota Nabi di bawah bimbingan para ulama-ulama di sana. 97 saya belajar di Universitas Islam Madinah di Fakultas Syariah. 4 tahun alhamdulillah selesai. Tahun 99 saya pacaran. Tapi pacarannya setelah akad. Waktu itu saya masih kuliah di Madinah. Istri saya juga waktu itu kuliah di Ummu Zubair, kuliah di Fakultas Perikanan, Sosial Ekonomi Perikanan di UNRI. Cerita tentang masa lalu ini luar biasa. Sepertinya ingin seperti Ridho lagi saya nih. Masya Allah. Waktu itu gimana ya? Tidak pernah saya mengenal istri saya. Ketika tahun 94 kuliah di Jakarta, saya sudah berniat mau menikah. Waktu itu usia sekitar 18-19 tahun. Saya mau nikah nih. Karena beratnya waktu itu godaan kehidupan di Jakarta, apalagi anak muda seperti Ridho yang gagah, Masya Allah. Jadi sama seperti antum-antum, saudara-saudara sahabat semuanya, ya, ada perasaan-perasaan. Nah, ketika itu saya berusaha untuk nikah, cari kerja sambil kuliah saya kerja, habis kuliah saya langsung saya buka kursus bahasa Arab, ngajar privat dan segala macam. Tapi enggak bisa-bisa juga. Akhirnya ketika saya sudah kuliah, baru saya Allah mudahkan untuk menikah. Tahun 99 saya berkenalan, dikenalkan tepatnya oleh salah seorang saudara kita juga, dikenalkan dengan Ummi Zubair. Kemudian saya bertemu langsung dengan orang tuanya, lalu saya pinang. Kemudian setelah itu ada kesepakatan, akhirnya bersatulah dua hati dan menikah. Dan alhamdulillah kami sudah memiliki 9 anak sampai sekarang. Saya selesai tahun 2001 dari Universitas Islam Madinah Kota Nabi, kemudian saya mulai merintis dakwah dan sampai sekarang senang bertemu dan berkumpul dengan generasi muda semuanya yang merupakan harapan umat ini dan bangsa ini. Di atas pundak-pundak kalian semuanya, saudaraku, sahabat semuanya, umat menitipkan harapan untuk masa depannya. Baik Ustaz, kembali ke tema yang kita angkat Ustaz. Dari cerita Ustaz tadi seputar Ustaz nikah, bertemu dengan istri Ustaz yang sekarang. Tentunya Ustaz juga dulu semasa muda pernah merasakan yang namanya gejolak hati Ustaz. Gejolak ini banyak doh. Ada gejolak karena waktu itu uang sudah habis, pos belum bayar. Ini makan gimana? Bingung, itu gejolak juga. Ini gejolak yang mana ini? Ya terus terang aja. Masya Allah. Dalam bergejolak hati tentunya bergejolak ketika kita melihat lawan jenis, Ustaz. Iya. Jadi bagaimana menurut Ustaz ketika hati kita itu bergejolak, Ustaz? Mungkin teman-teman juga merasakan mungkin ya. Atau mungkin saya sendiri, Ustaz. Jadi ketika kita melihat wanita yang kita sukai, Ustaz, hati kita mungkin berdebar-debar. Jadi bagaimana caranya agar hati kita itu tidak, mungkin kita sendiri agar tidak keluar dari koridor-koridor syariat Islam, Ustaz? Iya. Jadi sahabat semuanya, pria, wanita, memang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berpasangan. Oleh karena itu Allah jadikan pada diri mereka kecenderungan kepada pasangannya, lawan jenisnya. Itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan kalaulah wanita dan pria dipisahkan dengan jarak timur dan barat, akhirnya bertemu juga. Dulu kan Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam ketika diturunkan terpisah, akhirnya kan ketemu juga. Terpisah jauh, ketemu juga. Nah begitulah. Kalau kata orang kan, kata orang-orang dulu, asam di gunung, garam di laut, akhirnya bertemu juga di Belanga, di Kuali. Terpisah jauh. Nah begitulah. Seperti ada magnet di antara pria dan wanita ini. Nah sama saya, Anda semuanya, saya juga merasakan seperti Anda dahulu ketika masih belum terlalu tua. Insya Allah. Waktu masih usia-usia kuliah, seperti sahabat semua, saya juga merasakan seperti itu. Bahkan godaan-godaan itu sempat ada. Dulu saya ingat itu, saya tinggal di Jalan Paus. Ya, kalau MDA saya dekat Masjid Al-Mubin dulu, di Jalan Paus itu. Di dekat Jalan Pelajar itu kan ada Dinia Putri dulu. Nah, saya sempat kenal dengan anak Dinia Putri itu dulu. Nah, cerita kayak Ridho dulu lah. Sama ada godaan-godaan itu. Cuma beda, zaman dulu belum ada handphone. Ya. Lalu surat mungkin itu ya. Nah, terus saya kuliah di Jakarta. Ada sempat beberapa kali ada komunikasi surat-menyurat antara kami. Dan saya suka menulis. Sempat surat-menyurat beberapa kali. Cuma alhamdulillah, karena saya ketika kuliah itu sudah aktif di Jakarta, sudah aktif untuk berdakwah, sudah aktif belajar agama. Ada gejolak. Gejolak itu bukan gejolak untuk syahwat, tidak Ridho. Tetapi ada perang yang berkecamuk. Perasaan sedih, takut. Waktu itu cuma surat-surat aja dong. Nah, surat ya. Ada rasa takut. Sampai akhirnya, suatu ketika datang surat terakhir itu. Akhirnya saya bulatkan tekad, ya Allah, ini surat terakhir saya terima. Setelah itu tidak ada lagi kecuali surat-surat darimu, ya Allah. Saya ini menghafal Al-Quran, surat-surat dari Allah. Kenapa harus seperti ini? Saya belajar agama. Saya membaca hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung saya talak tiga suratnya Saya berniat, saya akan jaga diri saya. Beratnya godaan Jakarta ketika itu, kami kos, berbaur dengan masyarakat. Saya harus jaga diri saya. Ini fitnah, ini godaan. Saya harus bersihkan diri saya. Maka dengan susah payah akhirnya saya sobek, saya putus, dan tidak ada lagi putus komunikasi sama sekali. Saya pusatkan, saya sibuk dengan kegiatan belajar. Makanya saya waktu itu ingin cepat menikah. Kan tadi saya kisah cepat menikah waktu kuliah di Jakarta. Agar saya bisa membentengi diri saya. Tetapi qadar Allah waktu itu belum Allah mudahkan. Tapi alhamdulillah dengan kegiatan-kegiatan positif, aktif belajar ilmu agama, aktif juga mengelola dakwah di tengah masyarakat, di tengah kalangan muda ketika itu, akhirnya potensi-potensi itu bisa dialihkan ke hal-hal yang positif, sudah. Nah, kemudian ada godaan lagi itu. Tahun 99 itu. Insyaallah lama sudah ya. Manusia selama dia hidup dong, pasti ada godaan-godaan itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita para pemuda itu untuk menikah. Untuk apa? Bisa membentengi dirinya. Tahun 99 godaan, atau ini bukan godaan, dorongan untuk menikah itu semakin kuat. Sampai akhirnya saya menikah dengan istri saya, tapi setelah nikah kami pisah lagi. Nah ini dia pacaran tahun 99 saya. Sudah akad, nikah, sebulan bersama, setelah itu pisah, saya kembali lagi kuliah. Istri saya di sini. Jadi komunikasi waktu itu surat aja. Tahun 99 HP masih besar-besar. dan belum punya HP. Berarti Ustadz, maaf Ustadz, motong Ustadz. Berarti Ustadz pacaran setelah akad berarti Ustadz ya? Kayak pacaran, bukan pacaran. Tapi bagaimana fenomena yang terjadi di tengah anak-anak muda sekarang Ustadz? Yang masih pacaran, mungkin pergaulan bebas, mungkin mereka tidak mengatakan itu pacaran, mungkin dalam bahasa sehari-hari mereka mungkin TTM Ustadz. Apa itu? Teman tapi mesra. Mungkin ada juga sebagian-sebagian anak-anak muda yang menyebut pacaran islami. Tidak jalan, Ustaz, tidak makan bersama, tetapi teleponan, SMS-an. Jadi ada atau tidak itu pacaran islami itu sendiri, Ustaz? Dan bagaimana menurut Ustaz tentang fenomena yang terjadi di tengah-tengah anak muda itu sendiri, Ustaz? Iya. Selanjut kisah saya dulu ya, sebentar. Jadi waktu itu, waktu kami terpisah dengan istri itu, saya di Madinah, istri saya kuliah tetap di Faperi. Komunikasi dengan surat-surat aja. Karena saya menulis surat itu setiap hari. Sebulan baru dikirim. Jadi beli kertas surat satu buku itu, tulis itu per hari. Kirim, mertua saya bilang, ini surat apa skripsi ini? Masya Allah. Setiap bulan kirim satu bundel ya. Gitu. Jadi setiap hari kita curahkan hati. Tapi ini halal. Tapi yang halal, ya. Halal dan insya Allah tidak merusak. Nah, bahkan memberikan motivasi dan semangat. Adapun yang tadi ditanyakan tentang adanya sebagian anak muda, fenomena ya di kalangan muda yang apa tadi? TTM ya. TTM Ustaz, teman tapi mesra, nah, pacaran. Bahkan ada juga yang menisbatkan pacaran islami Ustaz. Iya, iya. Jadi ada dua di sini. Pertama pacaran, kemudian ada pacaran islami. Pacaran secara umum. Saya pernah waktu itu melihat dua anak muda, pria wanita. Dua anak muda duduk berdua. Laki-laki perempuan. Anak mahasiswa. Saya lihat karena dia berada di rumah ibu saya waktu itu, karena kan kos putri waktu itu di situ. Kos putri. Dan mereka duduk di teras di beranda. Ngapel Ustaz ya. Apa namanya? Ngapel Ustaz. Ngapel ya. Saya enggak tahu ngapel apa, karena saya enggak ada pacaran ya, pacaran cuma setelah nikah aja. Nah, paling jemput istri ke kosnya kan seperti itu. Jadi saya langsung duduk di antara mereka. Mereka duduk berdua gini nih. Hari hujan gerimis waktu itu. Suasananya romantis. Romantis. Masya Allah. Jadi dia duduk berdua nih. Duduk berdua nih. Ngobrol. Saya datang. Assalamualaikum. Langsung saya duduk. Ada kosong bangku di situ. Nah, biasa seperti itu. Sahabat semuanya. Orang pacaran tuh dia gak langsung rapat-rapat gitu. Dia jauh dulu kan. Tugas kuliah. Tugas kuliah, Ustaz. Iya. Enggak ada buku, Ustaz, ya? Enggak ada. Cara kan ada. Baik. Mereka lagi makan-makan, ada makan-makan ringan, ada rujak, ada apa segala macam. Akhirnya saya tanya aja. Kalian ini bukan belajar, bukan ada pembicaraan masalah kuliah. Saya tahu, kalian pacaran kan? Kamu pacarnya kan? Iya, Bang. Sekarang saya mau tanya sama kamu dulu, sama yang perempuan. Dek, kamu kalau pacaran sama dia diapain aja? Saya tanya langsung sama dia. Diam dulu. Enggak usah malu-malu, saya tanya, anggap aja saya abang kalian. Anggap aja enggak ada nih cowok kamu ini. Kamu diapain aja? Jalan-jalan aja, Bang, jalan-jalan aja. Wah, yang benar, jalan-jalan aja. Saya balik tanya ke dia yang laki-laki. Kamu ngapain aja sama dia kalau pacaran? Dia mau jadi kenapa? Kok itu pula ditanya? Nah, saya tahu. Kamu pacaran sama dia. Kamu pasti dalam hati kamu. Kamu ingin menyentuh dia. Memegang dia. Ya enggak? Diam dia. Kalau kamu sudah bisa menyentuh dia, saya yakin di hati kamu, karena kamu pasti ingin mencium dia. Ya enggak? Yang perempuan. Kalau kamu sudah berhasil mencium dia, kamu pasti ingin lebih daripada itu. Ya enggak? Dia diam saja. Kalau kamu sudah dapat apa yang kamu inginkan, kamu enggak mau menikahi dia kan? Wah, diam dia. Akhirnya saya nasihati. Kan kita enggak ngapa-ngapain insyaallah banget. Ya cuma sekedar gitu aja, kita enggak lakukan apa-apa. Kamu bukan malaikat yang tidak punya hawa nafsu. Kamu juga bukan wanita suci yang bisa menjaga dirimu 100%. Ketika kamu seperti itu akan membahayakan diri kalian berdua dan menjerumuskan kalian dalam zina. Dan inilah umumnya dunia muda sekarang yang mengatasnamakan TTM atau segala macamnya. Dan yang banyak menjadi korban, walaupun ada juga yang laki-laki jadi korban, yang banyak menjadi korban adalah yang perempuan. Maaf saudara semuanya, saya malu kalau cerita ini, tetapi saya ingin menceritakan sebagai sebuah gambaran betapa buruknya akibat apa yang dinamakan pacaran itu. Jadi suatu ketika saya dengan anak-anak saya, anak saya banyak, anak saya sekarang 120 orang, santri saya maksudnya. Kalau Ridho enggak saya anggap anak nih, udah besar gini. Ridho teman saya. Jadi waktu itu saya sedang mau belajar dengan anak-anak saya, ayo kita belajar fikih. Waktu itu mau belajar fikih tentang tayamum, jadi saya ajak jalan-jalan sama mereka, kita ke hutan. Bukan ke hutan sih, cuma semak belukar aja. Jalan. Sedang jalan-jalan, dari kejauhan kok ada orang di tempat-tempat sepi ini ya. Maaf, saya mengira waktu itu dia sedang olahraga, seperti orang push up. Insya Allah. Itu pagi Ustaz? Hah? Pagi, siang? Sekitar jam 10 siang. Masih pagi Ustaz ya? Masih pagi. Saya bilang sama anak-anak saya, oh rupanya ada orang di sini. Setelah semakin dekat, alangkah terkejutnya saya langsung naik darah itu ke sini. Ternyata laki-laki dan perempuan, laki-lakinya sedang di atas perempuannya. Saya langsung suruh anak-anak saya, ah pulang-pulang dulu, pulang-pulang kalian, pulang. Pulang kan? Ada apa Ustaz? Pulang aja dulu, pulang-pulang. Tunggu saya di sana ya. Pulang anak-anak, pulang semua. Langsung saya kejar. Teriak, hei ngapain kalian itu? Oh langsung kaget mereka, yang perempuan langsung pakai baju. Langsung saya kejar. Laki-laki pakai pakaian semuanya. Saya kejar, saya pegang sepeda motornya supaya tidak bisa kabur. Maaf om ini apa? Ngapain kalian sini? Nunggu bapaknya, ayahnya tadi katanya janjian kesini. Kalian nunggu ayah atau mau jadi ayah ini? Bohong ini. Kalian seperti ini, begini, begitu. Enggak om, kami enggak ngapa-ngapain. Kalian jangan bohong nih. Kalau saya mungkin kalau kalian ditangkap oleh masyarakat atau oleh preman-preman, habis kalian ini. Direkam, disebarluaskan, dipermalukan. Ya. Sekarang bagaimana? Mau saya hubungi orang tua kalian atau apa ini? Janganlah om, jangan pak, segala macamnya, kami keliru, kami salah. Udah, ayo ikut saya ke masjid. Mau saya bawa ke masjid waktu itu. Ngapain ke masjid? Tobat kalian. Malu. Kalian tahu malu. Tapi kalian melakukan perbuatan ini. La ilaha illallah. Apa agama kamu? Islam. Kamu? Islam. Berapa umur? 16 tahun pak. La ilaha illallah. Masih kecil Ustaz ya? Masih kecil. Bahkan tua di anak mungkin Ustaz. Hah? Bahkan lebih tua di anak mungkin Ustaz. Iya. Bayangkan. Saya tanya sama yang perempuan itu, "Dek, kamu tahu di dalam Islam apa hukumannya orang melakukan perbuatan yang kalian lakukan?" Dia menjawab, "Dosa besar, Pak." "Apa hukumannya di dalam syariat Islam? Kalau ditegakkan syariat Islam, apa hukumannya? Kalian kan belajar agama. Belajar agama enggak? Apa hukumannya dirajam?" Dia yang bilang, "Dirajam." Saya bilang, "Dirajam itu kalau yang berzina orang sudah berkeluarga. Kalau kalian dicambuk 100 kali dan diusir, diasingkan dari negeri ini selama 1 tahun. Kalian tahu hukumannya? Kalian lakukan?" "Ya, kami keliru, Om. Kalian udah sering kesini ya?" "Enggak, baru sekali ini. Kok bisa kalian memilih tempat yang bagus nih?" "Berarti udah sering kalian kesini." "Udah, Om, ini udah kami minta maaf." "Ah, udah selesai, Om." "Belum selesai, Saudara. Kalau kalian buru-buru silakan aja pergi." Waktu itu saya foto baju kaosnya karena ada lambang sekolah, merek sekolah. "Kenapa dipoto, Om?" "Enggak apa-apa. Kalau kalian mau pergi silakan, ini saya bawa ke sekolah kalian." "Oh, enggak, ya, apalagi, Om?" "Apalagi yang harus kami lakukan?" "Saya ingin ini terakhir kalian lakukan." Iya, jangan iya aja. "Saya tidak ingin ada komunikasi lagi di antara kalian. Kalian bersungguh-sungguh bertaubat menyesali perbuatan kalian. Tahu enggak, Kak, kamu? Kalau kamu hamil, mau dia nikahi kamu. Apa yang terjadi? Sekolah kamu hancur, pendidikan kamu hancur, orang tua kamu hancur. Yang dia enggak apa-apa. Mau dia enggak hamil kok. Yang laki-laki, enggak ada orang tahu dia ngapa-ngapain." Akhirnya saya beri nasihat, saya ingatkan. Setelah lama berdiri, saya beri nasihat, saya wanti-wanti betul. "Kalian sekarang harus pulang, berpisah, sampai di rumah, ambil nomor telepon orang tua kalian dan telepon saya." "Kenapa, Om?" "Saya harus yakin kalian sudah sampai ke rumah dan saya ingin bicara dengan orang tua kalian." Alhamdulillah, sampai ke rumah mereka telepon. "Pak Ustadz, ini nomor ayah saya. Tapi jangan ceritakan kepada mereka ya." Saya telepon, saya nasihati orang tuanya dan itu saya rahasiakan. Mudah-mudahan mereka betul-betul bertaubat dan diberi keistiqomahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu hanya sedikit contoh dari akibat pacaran. Nah, akibat pacaran keluar dari aturan-aturan syar'i. Jadi pacaran itu tidak ada di dalam Islam sebenarnya, karena itu memang murni jalan zina. Hubungan laki-laki perempuan, kedekatan untuk mengungkapkan perasaan, kemudian saling berkhulwat satu dengan yang lainnya, itu adalah jalan menuju perzinahan yang diingatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam firman-Nya, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji. Keji bagaimana kejinya? Datang seorang pemuda menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah bersama sahabatnya. Datang seorang pemuda. Ini baru laki-laki ini, anak muda ini. Dia tidak mau main belakang-belakang seperti anak muda tadi. Datang dia kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izin li bizina." "Wahai Rasulullah, izinkan saya berzina." Allahu Akbar. Datang dia menemui Rasulullah, dia minta izin supaya diizinkan berzina. Anak muda ini, karena dia tidak tahan gejolak yang ada seperti ridho ini, gejolak ini. Insyaallah. Nah, sahabat yang hadir itu marah. Hampir-hampir sahabat berdiri untuk memukul dia. Semua memandangnya, ini tidak sopan anak muda ini. Masa datang-datang ngomong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan saya berzina. Tapi dia tidak mau melakukannya, kecuali dia tahu itu haram. Tapi dia susah, dia, makanya dia datang minta izin kepada Rasulullah. Atau dia ingin sebenarnya dapat petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? "Adnihi minni." Dekatkan dia kepada aku. Datang dia mendekat kepada Rasulullah SAW. Duduk di hadapan Rasulullah SAW. Lihat kejinya zina. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika itu berkata, "Maukah kamu? Atau ridhokah kamu? Apakah kamu ridho? Hal tardo? Apakah kamu ridho? Orang lain melakukan perbuatan itu atau berzina dengan ibu kamu, lihat kejinya zina itu. Pemuda itu menjawab, la wallahi, demi Allah tidak ada. Bahkan manusia tidak akan ridho kalau ada orang berzina dengan ibunya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, apakah kamu ridho, apakah kamu mau orang lain melakukan perbuatan zina itu dengan bibi kamu? Tidak ya Rasulullah. Apakah kamu mau orang lain melakukan perbuatan tersebut dengan saudari kamu, kakak perempuanmu atau adik perempuanmu? Tidak ya Rasulullah. Begitu juga kata Rasulullah, seluruh manusia tidak ridho kalau orang melakukan itu dengan ibunya, bibinya, kakak atau adik perempuannya. Lihat wahai saudaraku yang laki-laki dan siapapun dari saudara-saudaraku yang mendengarkan dan sampai kepadanya pertemuan hari ini, suara kami sampai kepadanya, ketika dorongan maksiat itu datang pada diri Anda, bayangkan itu. Bagaimana kalau seandainya seseorang melakukan itu kepada ibumu, kepada bibimu, kepada saudarimu? Hal tardo, apakah engkau ridho? Pasti kita tidak ridho. Kita akan bela, kita akan perjuangkan kehormatan, harga diri, kesucian ibu kita, saudari kita, bibi kita. Seperti itulah kita menjaga saudari-saudari kita yang lain. Begitu kejinya. Nah, jadi pernah dulu waktu tahun 2002, 2003, 2004 saya ngajar di SMA waktu itu. 2001 saya selesai kuliah. Jadi ngajar dapat kelas IPS lagi. Waduh. Kelas bandel-bandelnya, Ustaz. Hah? Kelas yang bandel. Yang udah terkenal. Kelas rame gitu. Kelas rame. Pas masuk, baru masuk diuji sama anak-anak itu langsung kan. Jadi ada waktu itu siswi itu terlambat dia kan. Saya panggil, sini. Kenapa Ananda terlambat? Karena waktu itu saya masih tahun 2001. Saya masih umur mungkin baru pulang dari Medan sekitar 25. Ya 25. Tahun besar. Jadi masih terlihat, masih imut-imut kayak Ridho nih lah. Jadi siswa-siswa itu nganggapnya kayak kawannya aja gitu. Dianggapnya diremehkan waktu awal masuk. Ada ketika saya panggil itu langsung dia teriak. Pak, cium aja dia pak, kata dia. Loh ini gak sopan anak ini ya. Anak itu saya panggil ke depan, disuruh, pak cium aja dia pak. Gus, ribut semua satu kelas, saya diam saja. Saya tandai ini anaknya, rajanya di kelas ini. Setelah istirahat, saya ke kantin, duduk dekat dia. Saya bayarin semua makannya. Saya tanya kepada dia. Fulan, namanya, anggap Fulan. Saya samarkan namanya. Bisa, kamu tinggal di mana? Kenapa pak? Saya mau main-main ke rumah kamu. Kenapa? Kamu ada kakak perempuan gak? Diam dia. Ada gak? Kalau gak adik perempuan. Memang kenapa pak? Saya mau main ke rumah kamu, mau cium kakak kamu. Langsung kaget dia. Bapak gak pantas ngomong seperti itu. Bapak kan guru. Guru kami, masa bapak ngomong kurang ajar seperti itu? Dia lupa apa yang dia lakukan di kelas tadi. Kamu kok marah? Kakak kamu mau saya cium? Tadi aja di kelas kamu suruh tuh teman kamu saya ciumnya. Apa bedanya? Langsung dia diam. Ketika itu saya masuk. Jadi, kalau kita tidak ridho dan tidak rela saudari kita dinista oleh laki-laki lain, jangan nodai, jangan nistai wanita-wanita lain. Akhirnya dia diam. Dan subhanallah, semenjak itu dia menjadi murid yang paling dekat dengan saya. Rajin waktu itu ikut klub bela diri waktu itu. Dengan saya ikut, sering datang ke rumah, minta nasihat dan segala macam. Nah, luar biasa. Kembali kepada anak muda tadi. Setelah Rasulullah SAW memberikan agar dia berpikir, menasihati dia, Rasulullah pegang dadanya. Kemudian Rasulullah doakan dada dia. Kenapa kan gejolak di sini, Dok? Di hati, Ustaz, ya. Nah, Rasulullah pegang dadanya. Kemudian Allah doakan dia agar hatinya diberi ketenangan dan ketentraman jiwanya, kemudian juga dijauhi dari godaan-godaan, fitnah-fitnah wanita dan lain segala macamnya. Semenjak itu anak ini tidak tergoda dan tidak terfitnah oleh wanita, dan dia fokus untuk belajar menegakkan agama dan segala macam. Baik. Doh, itu pacaran. Pacaran Islami lagi, Doh, ya. Yang masalah pacaran Islami ini apa Islami. Nih? Jadi mungkin ada laki-laki dan perempuan ini mungkin mengatakan mereka itu tidak pacaran seperti yang pada umumnya, Ustaz. Mereka mengatakan, kami kan pacaran Islami, Bang. Enggak jalan, enggak pegangan. Ya, tapi kan tetap juga berduaan. Nah, bagaimana itu, Ustaz? Jadi kalau enggak pegangan, enggak berduaan, terus ngapain aja? Nah. Enggak, ngapain aja dia? Itu enggak tahu, Ustaz. Itu kan dunia kalian, saya mana tahu sekarang. Ceritakan, biar saya bisa membahasnya. Ridho ngapain aja? Kalau ridho, Ustaz. Enggak, yang ridho dengar itu ngapain mereka pacaran Islami itu? Ya, mungkin mereka seperti SMS-an. Oh, SMS. BBM-an. Apalagi zaman sekarang, Ustaz. SMS-nya apa? Ya, enggak tahu, ridho, Ustaz. Mungkin teleponan sampai larut malam, Ustaz. Yeah. Orang tua ada pada tidur, nah mereka yang teleponan berdua, Ustaz. Itu bagaimana itu, Ustaz? Mereka menisbatkan ke agama malam, Ustaz. Dan yang Islami. Ada saya dengar cerita-cerita tersebut, fenomena di kalangan aktivis-aktivis Islam, di kalangan muda-mudi, mahasiswa-mahasiswi yang dekat kepada Islam, sering hadir di majelis ilmu, atau juga aktif berdakwah, mengelola komunitas-komunitas dakwah dan segala macamnya. Jadi ada, kadang mereka seperti ada hubungan. Nah, dan mereka mengatakan, kami tidak berkhulwat, kami tidak berdua-duaan, kami tidak bersentuhan, kami cuma sekedar kirim-kirim nasihat, malam-malam bangunkan sholat tahajud. Dek, bangun, udah sholat tahajud belum? Akhirnya SMS. Anehnya, saudara dia di rumah itu gak ada dibangunin. Malah yang jauh, Ustaz, ya? Iya. Malah yang jauh diingatin, Ustaz. Iya. Karena aneh ini, niatnya apa sebenarnya? Ya. Nah, barangkali dia pun tidak sholat tahajud, sekedar bangunin aja. Mungkin nonton bola, Ustaz. Nah, jadi saudara-saudari, sahabat muda semuanya. Syaitan atau iblis, jika dia tidak bisa menyesatkan manusia, maka dia akan campurkan antara yang hak dan batil itu. Dia bungkus syahwat itu dengan kemasan yang berbau Islami. Nah, alasannya memberi nasihat. Kalau ingin memberi nasihat, kenapa yang perempuan? Karena laki-laki ada. Teman-temannya, sahabat-sahabat mudanya banyak yang bisa dia beri nasihat, kok malah memilih khusus, dan itu juga cuma satu itu pula gitu. Nah, ini satu. Kemudian juga ngapain sampai malam-malam larut? Dan ketahuilah saudara semuanya, walaupun dia tidak bertemu, walaupun dia tidak berduaan secara zahir, walaupun dia tidak bersentuhan, tetapi bahaya yang di sini, komunikasi melalui handphone itu jauh lebih berbahaya. Kalau dia berjilbab, kalau dia aktif pengajian, ya, nampak jenggotnya sedikit misalnya, kalau dia di luar, berduaan malu dia, enggak berani dia. Dekat-dekat juga mungkin akan malu dia dilihat oleh orang. Kok seperti itu? Terbatas ruang geraknya. Tapi kalau melalui handphone, malu kepada siapa dia? Akhirnya akan terpancing dan dibuka pintu itu oleh syaitan. Akhirnya mulai ada syaitan, pertama cuma sekedar nasihat-nasihat saja. Kemudian setelah nasihat-nasihat, syaitan tumbuhkan, bisikkan di hati itu, ada perasaan perhatian, menaruh perhatian. Nah, sekali dua kali tidak dikirimi SMS atau tidak mengirim SMS, rasanya seperti sudah setahun. Mungkin galau, Ustaz. Galau ya? Ya. Wah, gimana kirim? Sudah itu mulai lagi, akhirnya mulai masalah-masalah ditanyakan, minta solusi, minta ini, minta itu. Kak, minta solusi dong, Kak. Ini itu, macam-macam. Mulai nasihat, mulai akhirnya meningkat-meningkat, mulai curhat, curahan hati. Setelah curhat, curahan hati, mulai curhat, curi hati. Nah, sudah tercuri hati, mulailah terjalin hubungan yang lebih berbahaya dan menjadi pintu, bahkan dari situ akhirnya bisa juga terjerumus dalam perbuatan zina. Jadi hati-hati. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan sebagian ulama mengatakan hadis ini mursal, namun Syekh Al-Albani mensahihkan baik mursal ataupun mausul. Kalau mursal berarti sampai perkataan sahabat terputus di situ, kalau mausul sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu lil mutahabbaini mithlan nikah." Aku tidak pernah melihat dua orang yang saling mencintai, yang saling mengasihi seperti pernikahan. Paham? Jadi antara pria wanita sebelum pernikahan lalu mengungkapkan aku cinta kamu, aku sayang kamu, kita saling mencintai, saling menyayangi, saya akan menjaga kamu, saya akan melindungi kamu, kita bersama suka dan duka, semua itu adalah gombal, bujuk rayu dan tipu daya syaitan. Karena Nabi kita sudah jelas-jelas mengatakan, aku tidak pernah melihat dua orang yang saling mencintai seperti pernikahan. Di luar itu palsu. Fata Morgana, semu. Anda akan tertipu, Anda akan kecewa. Nih, coba lihat perbedaannya. Waktu saya kuliah di Jakarta. Waktu kuliah di Jakarta itu kami kos ya, 10 orang di 10 orang rumah kopel itu, dua pintu kan. Ruang depan, ruang tengah, langsung kamar. So, diisi 10 orang, bayangkan itu, anak kos namanya kan. Rumahnya kecil. Kalau mau tidur itu rebutan itu, booking tempat. Kalau lambat ya enggak dapat bagian nih, nyari sendiri mana tidur, apa pergi ke masjid lah atau musala. Enggak tidur lah, Ustaz. Nah, qadar Allah, di rumah yang sebelah itu, kopel itu di sebelahnya, masuklah pengantin baru. Nah, Pengantin baru. Setiap hari itu ramai saja rumah itu sebelah itu. Sampai kami enggak bisa tidur kadang. Ramai. Bukan berkelahi enggak. Kejar-kejaran mereka sebelah itu, ketawa-ketawa, kejaran bergelut, apa cekikikan, aduh kami jadi pusing nih. Ini ngapain orang sebelah ini? Aduh. Terdengar pacu lari lah, bergapa semuanya. Ketawa-ketawa, pengantin baru. Kayak teman kita yang baru 2 minggu yang lalu nikah, siapa ini? Stephen, mana dia? Oh, Masya Allah Stephen, sudah bersatu dua hati. Udah semeringah, Ustaz. Nah, udah enak senyumnya. Lebih bercahaya dari ridho. Masya Allah. Jadi luar biasa indah. Ternyata mereka ini tidak ada pacaran sebelumnya. Mereka aktivis muslim juga. Dan muslimah, pemuda-pemudi yang aktif dalam dakwah. Dan mereka tidak pernah pacaran sebelumnya. Ketemu, kenalan, dipinang, khutbah, nikah. Jadi hari-hari pertama mereka itu, pernikahan mereka itu indah luar biasa. Tidak ada kepalsuan. Tidak ada kepura-puraan. Lalu akhirnya berlalu waktu, lahir anaknya, mereka pindah rumah. Pindah rumah, qadar Allah, masuk lagi pengantin baru juga. Ini ujian berat bagi kami ini. Masuk pengantin baru, sebelah itu orang baru nikah juga. Tapi sepi, hening, enggak ada. Enggak ada semaraknya, tidak ada semangatnya. Tidak ada terdengar seperti yang kemarin itu. Pakai pacu lari, pakai apa segala macam dalam itu rame gitu kan, enggak ada. Heran. Loh, kok beda ya? Ada apa ini? Ketika kami sudah kenal, ternyata mereka sebelum nikah sudah 3 tahun pacaran. Nah, jadi enggak ada lagi, udah. Pernikahan hanya seremonial saja, enggak ada keistimewaan sesuatu yang sangat sakral dalam kehidupan, enggak ada lagi. Sepi aja, biasa aja, sampai istrinya bilang, abang ini, mas ini dulu waktu pacaran semangat, ini itu apa, sekarang pemalas, ini itu minta gini gak mau, minta gini mau, apa segala macam. Subhanallah. Jadi memang berbeda, pernikahan dengan pacaran itu berbeda. Tidak akan ada cinta yang sejati itu kecuali dalam pernikahan. Sebelum itu, ingat saudariku, kata-kata yang indah, puisi, kata-kata yang puitis, nasihat-nasihat agamis dari seseorang kepada Anda, itu bisa menjadi pintu syaitan untuk melukai dirimu. Dan begitu juga Anda, wahai sahabat mudaku, jangan terpedaya. Jika Anda ingin mencari cinta, jika Anda ingin mencari hati yang sesungguhnya, ada dalam pernikahan. Jadi tidak ada istilah pacaran Islami. Yang ada itu akad nikah. Di sanalah pria, wanita, lain jenis bisa betul-betul mempersatukan hatinya dalam cinta, kasih sayang yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi gitu Ustaz ya. Iya. Tidak ada yang namanya pacaran Islami ya Ustaz. Mengembel-embelkan Islam gitu kan. Baik, mungkin kita lempar pertanyaan Ustaz kepada sahabat-sahabat kita Ustaz. Mungkin ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan mungkin Ustaz. Baik, mungkin sahabat atau teman-teman semua ingin ada yang ingin bertanya, atau kami lemparkan kepada saudara kita. Berdiri, berdiri bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Ustaz, ini pertanyaannya lebih dari satu boleh? Lebih dari satu? Itu saya serahkan kepada panitia ini. Kalau mereka izinkan silahkan. Bagaimana bang? Lebih dari satu ya? Boleh dari lebih dari satu pertanyaannya begitu. Oh, mungkin satu aja dulu bang. Takutnya banyak satu yang bertanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menanyakan kepada Pak Ustadz bahwa mengenai seandainya kita mempunyai seorang yang sudah dekat dengan kita, tetapi kita berniatkan setelah saat itu kita memisahkan diri untuk tidak saling bertemu, istilahnya kita menyerahkan semuanya, segalanya dan sepenuhnya kepada Allah. Nah, akan tetapi dari hal itu sering sesekali terjadi bahwa terbesit perasaan bahwa kita tidak yakin bahwa di sana itu si dia itu tidak menjaga keistiqomahannya seperti kita di sini, seperti Pak Ustaz. Walaupun kita sudah sepenuhnya menyerahkannya kepada Allah begitu. Nah, mungkin sedikit kiat-kiat dan caranya bagaimanakah supaya perasaan itu hilang dari diri seorang hamba Allah. Maaf, perasaan apa ini yang hilang? Seperti perasaan tidak percaya bahwa dia itu di sana tidak menjaga keistiqomahannya begitu Pak Ustaz. Rencananya kapan mau undangannya disebar? Insya Allah secepatnya Pak Ustaz. Amin, amin, amin. Ya, satu dulu ya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz, langsung dijawab? Atau Ridho mau tanggapi dulu sebelum saya? Silahkan. Aduh, Bana gak ada pengalaman Ustaz. Baik. Kasih buku. Ah, katanya saudara kita yang bertanya tadi dapat hadiah buku ini. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Judulnya Jangan Dekati Zina, karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Nah, silakan diberikan. Baik. Saudaraku, saya ingin cerita dulu dikit nih. Ketika saya selesai waktu itu nazar di rumah paman istri saya, selesai nazar, lalu mertua saya suruh, calon mertua saya suruh datang menghadap. Berangkatlah saya menemui mertua saya tahun 99. Lalu bertamu, bincang-bincang, mengenalkan diri. Lalu saya sampaikan tujuan saya. bahwa saya suka kepada putri bapak dan kami sudah sepakat ingin mengarungi samudra kehidupan ini di satu bahtera. Nah, lalu sang bapak pun berkata, rahimahullah, sudah wafat beliau. Nah, kok bapak kaget ini, kalian kan baru kenal, sebelumnya enggak kenal, tiba-tiba kok begitu cepat langsung nikah, apa enggak kenalan dulu? Jadi biarlah kenalan, sama-sama sepakat tahun depan aja nikah. Nah, enggak apa-apa pinangannya sekarang, tapi nikah tahun depan. Kalian juga kan masih kuliah. Nah, kenapa buru-buru? Ya orang tua seperti itu, umumnya orang tua. Pak, tujuan saya menikah ini untuk menjaga diri saya. Menjaga diri saya agar kesucian diri saya terjaga, karena begitu beratnya kehidupan dunia muda hari ini. Dan saya tidak ingin seperti umumnya anak-anak muda lain, bawa anak perempuan orang pergi ke sana kemari, pacaran apa dan segala macam, sekian lama baru nikah. Bukan itu yang saya cari. Saya ingin menjaga diri saya, menyempurnakan separuh agama saya. Kalau seandainya saya sekarang kenalan dulu, tahun depan setahun lagi baru nikah, setahun itu kami merasa sudah sepakat, sudah sama-sama seperti saling memiliki, apa saja bisa terjadi. Kami akan saling komunikasi, saling berjanji, saling begini, itu dan segala macam. Akhirnya juga jiwa kami, hati kami tidak tentram, tidak tenang. Nanti belum apa-apa sudah sayang-sayang. Sayang, apa kabar? Loh, sayang apa ini? Yang ini panggil mi, bunda, apa? Padahal belum apa-apa. Nah, belum lagi nanti setahun itu kan masa yang panjang. Bisa jadi nanti anak bapak, putri bapak nampak yang lebih ganteng lagi, yang lebih gagah, yang lebih banyak hartanya ini misalnya. Akhirnya saya ditinggalkan, kan sedih saya, Pak. Kecewa. Sebaliknya begitu juga. Kalau ternyata setahun itu sangat panjang, tiba-tiba nanti akhirnya kami kan belum ada keterikatan, belum ada ikatan apa-apa, saya batalkan, kasihan anak bapak juga. Nah, jadi kalau memang seandainya bapak belum ridho, belum izinkan, ya enggak apa-apa. Terima kasih, saya sudah senang berkenalan dengan bapak dan putri bapak. Saya tetap akan menikah dan saya cari wanita lain yang mungkin serta keluarganya yang bisa menerima saya. Menunggu satu tahun, dia di sini, saya di seberang sana. Wah, ini sesuatu yang saya rasa berbahaya bagi kami. Nah, mungkin saya ingin menggambarkan, kan sekarang terpisah nih. Ya. Seperti itulah, akhirnya saya tidak mau. Akhirnya sepakat lagi, baiklah, diterima. Diterima, lalu ketemulah keluarga. Gimana, kapan mau nikahnya? Saya liburan cuma satu bulan. Kalau bisa, minggu depan langsung nikah. Wah, cepat sekali itu deh. Satu minggu langsung nikah nih. Ya, kalau sudah siap, kenapa ditunda-tunda? Sesuatu yang baik itu kan akan menyempurnakan separuh agama kita. Akhirnya selesai, alhamdulillah. Akhirnya pernikahan itu terjadi. Jadi saudaraku, sahabat muda, masa setahun itu Anda tidak ada keterikatan apa-apa. Dan tidak ada satu pun yang membuat Anda bisa yakin bahwa dia pun akan istiqomah di sana. Walaupun Anda sudah berjanji misal berapa bulan lagi kita akan menikah, kamu di sana, mari kita jaga diri kita. Saya enggak akan ngapa-ngapain, kamu juga enggak ngapa-ngapain. Berbeda. Kalau seandainya dia sudah menikah dengan Anda, minimal akad saya sudah sah menjadi istri walaupun masih terpisah karena kuliah atau pekerjaan, sudah ada sesuatu yang menjadi amanah, tanggung jawab dia. Kalau seandainya dia akhirnya nampak pria lain, dipinang oleh pria lain, lalu dia terima, dia tidak berdosa sama Anda. Oh, dia mengingkari janji. Janji apaan? Janji apa? Tidak ada janji apa-apa. Janji sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Tidak ada yang membuat Anda bisa yakin dan percaya. Serahkan ajalah itu kepada Allah. Kalau memang jodoh, insya Allah nanti pasti akan ketemu juga. Anggap aja dia garam, Anda asamnya, pasti ketemu juga nanti. Kalau tidak ketemu dia, akan ketemu dengan garam-garam yang lainnya. Ya. Dan Anda jangan mengira sosok dia itu adalah seorang yang sempurna. Karena sekarang Anda belum bisa menilai. Orang yang sebelum menikah itu mereka saling menutupi kekurangan, kekurangan dirinya. Ingin tampil sempurna di hadapan pasangannya sebelum menikah itu. Serba ini, serba itu. Nah, sama dulu waktu saya kuliah di Jakarta. Kami adalah tukang sate kan, lewat di depan kos itu kan. Dipanggil, sate! Rupanya tukang sate itu kayak orang bukan baru kan. Kena cerita-cerita-cerita. Rupanya ada kawan itu yang abangnya satu sekolah dengan tukang sate itu dulu. Nah, pas selesai makan sate dia bilang, dia besok kalau pulang ke pekan, ke pakan, jangan cerita-cerita jurang abang jual sate enggak. Sabunya lah abang tuh kerajo di Jakarta, tapi jangan kecil-kecil jual sate. Malu dah. Orang pacaran gitu juga malu dia cerita apa kerjaannya. Wah rapi ini. Padahal gak ada apa-apanya. Ya gak ada apa-apanya. Berbeda dengan orang yang menikah. Dia langsung melihat aslinya. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. 100% terbuka antara keduanya. Akhirnya bisa membantu untuk menumbuhkan saling memahami kekurangan masing-masing. Saran saya kepada sahabat muda, jika Anda memang betul-betul sudah suka kepada dia, dan dia juga suka kepada Anda, dan Anda sudah siap secara materi, secara mental, untuk mempersatukan dua hati kalian, tunggu apa lagi? Kami menunggu undangannya aja lagi. Jalankan saja, fatawakkal Allah, jangan pikirkan, apa pekerjaan saya? Saya ketika menikah tidak ada pekerjaan. Tapi saya berusaha. Waktu itu beasiswa saya 3 juta sebulan. Sekitar 3 juta sebulan. Bisa untuk menafkahi keluarga. Alhamdulillah. Nah, maksudnya di sini Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih. Ya ma'syar syabab. Wahai para pemuda. Itu para pemuda yang dipanggil. Manistato'a minkumul ba'ah. Diantar siapapun diantara kalian yang sudah memiliki kesanggupan ba'ah untuk membiayai pernikahan dan rumah tangga. Ba'ah di sini kesanggupan membiayai pernikahan dan juga biaya rumah tangga. Fal yatazawwaj. Hendaklah dia menikah. Ini pemuda, jadi saya masih termasuk ini Ridho. Tapi udah berkeluarga Ridho. Pemuda, anda-anda semuanya yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, karena dengan menikah itu dia akan lebih menjaga pandangan anda dan juga kemaluan anda. Jika anda ingin istiqamah, jika dia ingin istiqamah, hati kalian sama-sama setia, jalan keluarnya adalah nikah. Karena itu bisa menundukkan pandangan, bisa menjaga kemaluan kalian dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan keji, mungkar dan nista. Kalau belum sanggup, bagaimana menjaga hati supaya tetap istiqomah? Kan begitu. Bagaimana dia juga bisa menenangkan hatinya? فَمَنْ لَمْ يَسْتَتِئْ فَعَلَيْهِ بِسْيَامِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَى. Kalau belum sanggup, pekerjaan lun joleh. Setiap bulan dikirimin uang, kos masih terbatas. Kalau orang tua anda mau membiayai, ini kan tidak ada masalah juga, boleh. Ada guru saya di Madinah dulu, Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil. Jadi dia bilang kepada, dia katakan kepada anaknya, "Nak, kamu kalau dapat ranking pertama tamat SMA ini, saya nikahkan kamu langsung." Jadi dia hanya nikah saat. Eh, ranking pertama anaknya nikah. Lah memang kenapa menikah usia muda? Kalau memang kita memang tidak semuanya sama. Tetapi kalau memang kita merasa diri kita sudah siap, sanggup secara materi, bisa kita membiayai. Dan jangan materi itu diukur, harus punya gaji tetap sekian dahulu, harus jadi pegawai negeri dahulu, harus punya pekerjaan harus cukup dahulu. Tidak, ingat rezeki anda, rezeki istri anda jadi dua, satu tambah satu jadi dua. Dua rezeki berkumpul, cukup nanti insya Allah, rezeki kan masing-masing ada. Sekarang rezeki dia dititipkan kepada anda. Nah, فَإِنَّهُ لَهُ barang siapa yang tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa. Puasa. Puasa, banyak puasa sunat. Nah, banyak puasa sunat, sesungguhnya itu bisa menjadi tameng dan benteng bagi baginya. Selain banyak puasa, banyak ibadah, banyak olahraga yang positif untuk anda, kemudian juga banyak hadir ke majelis ilmu. Begitu juga untuk dia, rajin ke majelis ilmu, rajin menjaga dirinya, dan segala macam mudah-mudahan. Dan tidak berdosa Anda menyimpan rasa suka kepada seorang wanita. Misal Anda suka kepada dia, selama Anda tidak melakukan maksiat, dosa, dan komunikasi yang haram, tidak ada salah. Ya? Nah, itu bukan pacaran namanya. Ya. Laki-laki punya rasa suka kepada wanita. Yang tidak boleh apabila rasa suka itu disalurkan di jalan yang tidak benar. Kalau Anda memang ingin dia juga, jagalah diri Anda. Dan minta dia jaga diri dia, nanti saya akan datang sebagai seorang pangeran ketika saya sudah memiliki kuda untuk pergi ke sana. Kan pangeran kan mau meminang putrinya. Ya. Jadi mudah-mudahan Anda bisa istiqomah, rajin sholat malam, sholat tahajud, kemudian berdoa kepada Allah. Ingat tadi anak muda tadi. Pertama, berpikir secara positif bahwa setiap kali kita berbuat nista kepada seorang wanita, maka kita harus berpikir bagaimana dengan ibu saya, saudari saya, dan juga bibi saya. Kemudian kedua, ingat pemuda itu didoakan oleh Rasulullah SAW agar dia istiqomah. Jadi Anda harus meminta kepada Allah. Karena hanya Allah yang menguasai hati kita. Banyak-banyak berdoa, ya Allah, berikan keistiqomahan kepada saya. Jauhkan saya dari fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah wanita, ya Allah. Ya Allah, saya mencintai dia juga. Dan jagalah dia. Pertemukan kami nanti dalam keridhaan-Mu. Di bawah naungan cinta dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya, doa. Minta kepada Allah, ya. Insyaallah dengan itu Anda bisa istiqomah, dia bisa istiqomah. Mudah-mudahan cepat bisa menikah dan sampaikan kabar gembiranya kepada kami. Silakan Ridho. Oke, mungkin selanjutnya ada dari Ahwat barangkali. Dari teman-teman Ahwat. Wanita dulu. Ada? Mungkin ada yang di atas, yang di sana. Boleh ditulis nggak pertanyaannya tuh? Oh, kalau nggak sampai boleh ditulis. Tulis saja ya, Ustaz. Boleh langsung, boleh ditulis gitu. Langsung juga enggak apa-apa. Suara wanita bukan aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara, Ustaz. Lara mau bertanya, Ustaz. Realita sekarang ini banyak orang tua yang memperbolehkan anaknya pacaran. Sementara jika anaknya itu pingin menikah, dia terkejut. Tapi kalau melihat anaknya itu pacaran, dia biasa aja. Itu bagaimana tuh, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dapat hadiah nih untuk saudari kita. Bukunya Jangan Telat Menikah. Masya Allah. Memang itu judul bukunya ini. Ya, silakan. Baik. Fenomena di tengah masyarakat kita. Tidak sedikit orang tua kalau anaknya datang, "Ma, apa? Saya mau nikah." Mau nikah, kamu ini belum jadi orang lagi sudah mau nikah. Belum jadi orang. Apalagi bapaknya, marah, bisa-bisa marah. Kamu ini ada-ada saja. Ngurus diri aja belum beres, ngurus anak orang lagi. Cari makan aja belum bisa. Kuliah aja 7 tahun belum selesai. Insyaallah. Selesai ada kan? Mau nikah lagi, barangkali dengan menikah cepat selesai kuliahnya. Karena belum menikah itu galau saja, akhirnya kuliahnya sampai 6 tahun, 5 tahun. Aneh, sebagai orang tua ketika anaknya datang, "Kamu ngapa mau nikah? Kamu kan masih kecil, masih muda, masih panjang masa depanmu. Kesempatan untuk berkarya. Kalau sudah nikah nanti susah, gak bisa lagi, begini-gini, banyak tanggung jawab dan segala macamnya." "Iya, ya, Ridho kan mau menyempurnakan separuh agama Ridho. Dan juga Ridho takut Ridho tergelincir nanti seperti anak-anak muda lainnya. Papa kan, ayah kan gak mau kalau nanti Ridho tergelincir." "Ya kamu ngapain tergelincir?" "Ya itulah, godaannya banyak sekarang nih ya. Televisi, internet, apa semuanya. Kehidupan sehari-hari, kawan-kawan di kampus, tetangga, di jalanan, semuanya. Kalau ayah, ya lah udah tua. Ridho masih muda. Ridho mau nikah. Kamu mau nikah memangnya sudah ada calon? Belum ya, carikan. Ridho belum ada calon. Jadi seperti itu, orang tua sering kaget, aneh. Anaknya ingin yang benar, ingin nikah. Malah kadang-kadang dihalang-halangi, ditakut-takuti. Malah dihalang-halangi. Tapi giliran, sebagian orang tua giliran anak itu pacaran, sering SMS-an, sering ini dijemput sama laki-laki. Siapa? Kawan kuliah. Bahkan ada sebagian orang tua, kamu ini di rumah aja, gak laku-laku. Ada-ada itu. Waktu itu saya di Jakarta kan pernah kos di tempat lain kan. Pernah kami kos di daerah Salemba. Rumah sebelah itu terdengar itu bapak itu. Lu di rumah aja. Keluar sana. Gak laku-laku, gak punya pacar. Ini itu. Jadi sedih dia anaknya gak ada pacarnya. Nah, disuruhnya keluar sana. Biar ada cowoknya, ada ini. Jadi aneh. Kadang dijemput. Pulang malam. Biasa aja. Kadang-kadang ada sebagian tempat juga masuk ke kamar anaknya dicuekin aja. Berdua-duaan depan rumahnya. Biasa aja. Kok bisa begitu? Inilah dunia yang sudah terbalik. Fitrah manusia terbalik. Agama mereka terbalik. Akhlak terbalik. Keyakinan dan agama semuanya terbalik. Budaya pun terbalik. Di zaman kami kecil ke muda-muda dulu, atau kita tanya kepada yang paling tua di sini, Bang Toto, mungkin enggak, mana Bang Toto nih? Bang Toto, nah gimana tuh? Di zaman-zaman abang masih muda kayak Ridho ini, udah kayak gini juga dunianya? Jelas HP belum ada, Ustaz. Hah? Yang jelas HP belum ada. Jelas HP, sama lah kita tuh. Tapi saya ingat dulu, kalau di kampung saya itu. Di kampung saya dulu, kalau ketahuan berkhulwat langsung dinikahkan. Dulu, sekarang enggak. Jadi ada seorang anak muda, dapat sial dia. Entah kenapa, dia ketangkap berada di rumah seorang nenek-nenek. Akhirnya dinikahkan. Sama nenek-nenek itu. Kasihan gak bisa apa-apa itu hukum adatnya waktu itu. Masa dinikah dengan orang tua. Ketahuan salah. Ya, seperti itu dulu. Tapi kalau sekarang itu udah biasa. Ada lagi. Hilang moral. Hilang akhlak. Hilang fitrah manusia itu. Kenapa? Penyebabnya adalah karena mayoritas dan kebanyakan orang tua sekarang, orientasi kehidupan dia adalah dunia. Ketika anaknya dibesarkan, dibina dan dididik adalah untuk apa? Bekerja, mencari hidup, penghidupan yang baik, penghasilan. Kalau anaknya sudah punya pekerjaan, itulah keberhasilan. Kalau anaknya sudah punya rumah, itulah keberhasilan. Kalau anaknya sudah punya mobil, kendaraan, itulah kesuksesan. Anaknya menjadi pegawai negeri, naik jabatannya dan segala macam, itulah kesuksesan. Tidak peduli apakah anaknya sholat atau tidak. Tidak peduli apakah anaknya berpuasa atau tidak. Tidak peduli apakah anaknya bisa baca Al-Quran atau tidak. Tidak peduli apakah anaknya menjalankan agama atau tidak. Tidak. Banyak orang tua yang seperti itu. Dan orang-orang yang seperti ini, walaupun zahirnya gemerlap hidupnya, tetapi hatinya merintih. Banyak orang-orang yang curhat, yang cerita, tidak mendapatkan ketenangan, ketentraman, hatinya resah, gelisah. Bahkan orang anak-anak muda yang pacaran itu pun bingung dia. Apa sih sebenarnya enaknya pacaran ini? Duit habis. Kalaupun sudah berbuat dosa, berbuat syahwat, berkhulwat, sudah itu merana jiwa itu. Wajah semakin kusam, kelam, dihantui oleh ketakutan. Nanti kalau hamil anak orang itu gimana? Ini apa? Ketakutan aja. Apa sih kebahagiaan yang ada di situ? Hanya sesaat. Seperti Anda haus, lalu minum air laut, dan bertambah haus lagi. Anda berharap di situ untuk menghilangkan dahaga. Tapi ternyata semakin dahaga, tidak ada kebahagiaan. Tertipu. Jadi, fenomena yang seperti itu penyebabnya pertama karena jauhnya orang tua dari orientasi kehidupan yang benar. Jadi, mereka tidak menanamkan kepada anak. Bahkan bagaimana mau menanamkan? Mereka tidak paham hidup ini untuk apa? Apa tujuannya? Maka anak-anak muda punya kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban memperbaiki dirinya agar bisa memperbaiki keluarga. Perbaiki sekarang. Pahami tujuan Anda hidup apa? Anda hidup berapa lama lagi? Apakah Anda yakin Anda bisa menikah? Apakah Anda yakin Anda bisa hidup sebelum Anda menikah, berkeluarga? Apakah Anda yakin Anda bisa punya anak, jadi orang tua, dan begitu seterusnya? Kita tidak pernah tahu kapan ajal itu menjemput. Maka intinya, maka sudah sewajarnya kita memahami hakikat kehidupan ini. Dan orang tua punya tanggung jawab. Banyak anak-anak muda sekarang yang terjerumus dalam pergaulan bebas, kita tidak bisa menjustice 100% anak-anak muda itu salah. Orang tua juga salah. Pola pendidikan salah. Pemerintah dan juga tokoh-tokoh agama juga bertanggung jawab. Karena tokoh-tokoh agama kebanyakan hanya di podium, di mimbar. Siapa yang terjun ke dunia anak-anak muda? Duduk bersama mereka, mendengar keluh kesah mereka, memberikan solusi dan jawaban, menemani mereka, menjadi tempat bertanya. Siapa dari tokoh ulama-ulama? Dai-dai kan susah kita cari. Kajian di masjid selesai. Kemudian tanya-jawab agama, menulis dan sebagainya. Yang terjun, menyelami. Bagaimana liku-liku dan bagaimana beratnya anak muda hidup. Siapa? Orang tua tenggelam dengan dunia mereka. Jadi ini tanggung jawab Anda. Anda sekarang anak muda, jangan pernah lagi nanti menjadi seperti orang tua. Kalau Anda punya anak muda, ingat dahulu ketika kecil, ayah dan ibu Anda membangunkan Anda pagi-pagi untuk pergi sekolah. Bangun, bangun. Ridho, sudah jam 7, bangun. Nanti kamu terlambat sekolah. Tidak bangun juga, disiram. Tidak bangun juga, diancam dan segala macam. Nanti kamu terlambat. Itu dulu ayah ibu kamu mendidik kamu. Kalau Anda menjadi ayah, menjadi ibu, Anda membangunkan dia. Nak, bangun. Sudah waktu subuh. Jangan sampai terlambat. Nanti Allah murka. Nanti kalau kamu terlambat, pintu rahmat ditutup. Nanti kamu kalau kamu tidak sholat, apa yang akan ayah dan ibu katakan di hadapan Allah? Dulu ayah ibu membebaskanmu. Dibawa oleh laki-laki. Atau pergi bersama laki-laki. Atau membawa anak gadis orang. Kemana aja berkeliaran, berkhulwat. Ke depan Anda menjadi orang tua. Jangan seperti itu lagi. Rubah pola hidup itu. Dan jadilah orang tua yang berguna bagi Islam, bagi bangsa. Kalau pemudanya rusak, bangsa ini rusak. Lihat negeri-negeri kita ini kacau balau semuanya sekarang. Kenapa? Karena banyak anak mudanya juga kacau balau. Orang tuanya kacau balau, anak mudanya kacau balau karena jauh dari agama. Nah, generasi tua pemimpin-pemimpin itu akan habis, digantikan oleh anak muda. Kalau anak mudanya tidak baik, tidak soleh, tidak taat, tidak hidup dengan benar, ya seperti itu lagi, kacau, bahkan lebih parah lagi nanti. Maka Anda, kita semua punya tanggung jawab untuk itu. Nah, jadi nasihati orang tua, kalau orang tua kita lihat membebaskan adik kita, saudari kita, abang kita dan segala macamnya, bergaul bebas dengan perempuan, dengan lawan jenis, dengan laki, ingatkan dia, ingatkan mereka agar menjaga anak-anak mereka jangan sampai terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat yang besar. Baik, mungkin ada lagi yang dari... Kita masuk sesi berikutnya karena sudah hampir jam 11. Tanya jawab untuk setelah sesi berikutnya. Baik, mungkin tanya jawabnya akan ada di sesi kedua. Selanjutnya mungkin kita akan melihat sebuah video yang kami... yang kami... video tentang seputar pernikahan. Beberapa narasumber telah kami mintai pendapatnya tentang pernikahan, usia pernikahan, apa tanggapan mereka. Baik, mungkin sahabat-sahabat sekalian bisa melihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqul ayama minkum was-shalihin. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكن فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih berbujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak nikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui. Karena itu zaman sekarang laki-laki biasanya lebih fokus ke pendidikan dulu. Ya mungkin pekerjaan bisa, ekonomi kan, kemudian umur juga enak. Umur 25 ya buat saya udah mantap lah. Bisa aja gitu kan, cuman tergantung kemapanannya aja gitu kan. Antara 20 sampai 25 tahun. Menurut saya laki-laki ideal menikah umur 25. Kalau menurut saya, setiap laki-laki yang telah balik, dia berhak untuk menikah. Kalau sekarang pikiran saya pengennya memang cepat menikah. Kenapa? Karena semakin muda, pikiran masih, jiwa muda masih banyak, berpikir tuh masih, istilahnya kalau nikah di masa muda, ide kreatif dan anak muda itu kan masih banyak. Jadi dengan jiwa muda, dengan istri dan kita berdua, itu mempunyai untuk berjiwa atau berpikir ke depan itu masih semangat juga ya. Wajar-wajar aja ya kalau dia udah mampu dan bisa gitu. Ya boleh-boleh aja. Ya karena asal udah mampan gitu, udah bisa membawa calon istrinya gitu kan. Tidak apa-apa. Pernikahan muda itu sangat berlanjut sekali ya. Apalagi di zaman kita sekarang ini banyak sekali fitnah, sehingga ada antisipasi untuk mencegah fitnah itu sendiri. Kenapa dengan menikah muda? Pernikahan di usia muda sebenarnya bagus. Akan tetapi, kalau seandainya kita belum mampu untuk menikah, baik itu dikarenakan ekonomi tidak cukup, maka dianjurkan untuk bermuda untuk memperbanyak suara. Kalau menurut saya, mereka muda itu sangat-sangat baik ya, terutama di akhir zaman seperti sekarang ini. Abang kalau menikah di usia muda, laki-laki yang bagus, berjiwa pemberani. Secepatnya kalau sekarang gitu. Menikah ya kita kurang tahu juga sih sebenarnya. Saya juga berharap, cuma ke keadaan kali ya, jodoh belum ya. Insyaallah dua anak. Karena tadi ekonomi mungkin mental juga belum, masih kuliah lagi. Saya kira-kira dua tahun lagi lah. Insyaallah. Hah? Sekarang ini ya karena belum ada jodohnya. Karena yang pertama sekali orang tua belum memberikan restu, kemudian saya masih menjalankan kuliah, saya harus menyelesaikan semua dulu deh. Insyaallah dapat dua tangguh. Kenapa belum nikah? Banyak faktor yang melarang. Kenapa belum nikah? Yang pertama karena memang belum ada keluarga yang menyetujui nikah. Kapan rencana kita selesai kipah? Baik, itu tadi mungkin tanggapan-tanggapan dari anak-anak muda Pekanbaru yang kami mintai tanggapannya seputar pernikahan dini. Baik, kita kembalikan ke Ustaz. Bagaimana Ustaz pernikahan dini itu sendiri Ustaz? Kan tadi Ustaz sudah cerita juga bahwasannya Ustaz itu menikah masih umur 22 Ustaz. 22 atau 23. Bagaimana itu Ustaz? Bagaimana, apakah ada jenjang kesulitannya mungkin? Terkadang kan anak muda ini kan emosinya labil Ustaz. Bagaimana ketika Ustaz menikah sewaktu muda dulu mengantisipasinya Ustaz? Apalagi Ustaz jaraknya jauh gitu kan. Tadi Ridho mengatakan gimana cara Ustaz, kan namanya anak muda emosinya labil. Kalau mau nunggu emosi stabil dulu baru nikah ya umur 60 lah. Ya Allah. Ya. Nah, kalau masih muda ya memang seperti itu. Itulah Ustaz. Iya, itulah dinamika kehidupan. Bahkan pernikahan di usia muda dengan segala macam riak dan gelombangnya, dengan segala macam suka dan dukanya, akan jauh lebih indah daripada Anda menikah ketika usia Anda sudah 30 ke atas. Dan kehidupan ini tidak ada yang tanpa tantangan, Ridho. Kapanpun sebagai pemuda pun banyak tantangannya. Menikah, berkeluarga, usia apapun pasti ada tantangannya juga. Kalau tidak berani menerjang gelombang, jangan berani mengarungi samudra. Sedangkan kita hidup di dunia ini seperti mengarungi samudra. Kalau tidak ingin capek, letih, dan lelah, jangan mendaki gunung. Anda akan terus berada di bawah, di lembah. Nah, kalau kita tidak pernah berusaha untuk tidak memiliki ulul himmah, cita-cita dan tekad yang tinggi sebagai manusia, maka kita tidak akan ada perubahan kepada yang lebih baik. Jadi yang dibutuhkan pertama itu sebagai bekal ketika pernikahan, ketika seseorang itu menikah dalam usia muda, itu yang dibutuhkan pertama itu adalah niat. Untuk apa dia menikah? Itu yang pertama. Setelah dia punya niat, harus ada tekad. Tekad di sini maksudnya dia punya azam dan bergantung, bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iza azamta fatawakkal 'alallah." Kemudian yang berikutnya, dia tidak boleh malas. Harus mau letih, harus mau lelah. Dan begitu. Nah, bekerja, berusaha. Jangan pernah ragu dengan rezeki Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadi ada ayat yang dibacakan di awal tadi. Wa ankihul ayama wassalihina minkum. Coba lagi, ulang lagi ayatnya. Ini ayat yang bagus sekali ini. Agar kita bisa menghapuskan keraguan dari sebagian orang atau sebagian anak muda ketika akan menikah. Putar lagi. Pertama aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ankihul ayyama was-salihina min 'ibadikum wa imaanikum. Iyyakum fuqara'a Cukup, cukup. Subhanallah, ayat yang agung dan saya merasakan bukti. Ketika saya pulang dulu dari Madinah, saya sudah punya anak satu. Saya tidak punya apa-apa. Saya waktu itu ngontrak di garasi mobil orang, di situ saya kontrak. Cuma ada satu ruangan. Situ tidur, situ masak, situ nerima tamu. Kalau ada tamu, istri saya pergi dulu. Sudah punya satu anak. Sampai mertua saya sedih. Udah, kami kontrakkanlah rumah. Enggak. Saya ingin hidup dari saya. Tidak mau. Jalani. Tidak memiliki sepeda motor. Tidak punya apa-apa. Miskin. Memang kita manusia itu miskin. Tapi alhamdulillah tidak ada keraguan, kebimbangan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tadi berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum. Nikahkanlah oleh kalian anak-anak yatim dan orang-orang soleh dari min ibadikum wa imaikum, dari laki-laki, dari budak kalian atau dari yang laki-laki atau yang perempuan, nikahkan mereka. Iyakunu fuqara, jika mereka itu miskin, yughnihumullah min fadlih, Allah akan kayakan mereka, Allah jadikan mereka kaya dengan anugerah dari rizki Allah. Subhanallah, itu jaminan dari Allah. Menikah itu bikin kaya. Nah, bikin kaya. Lahir anak ada lagi rezeki tambahan. Lahir anak ada lagi rezeki tambahan. Dan begitu seterusnya. Itu janji Allah. Jadi kalau ada orang ragu, saya nantilah nikah Ustaz. Kenapa? Saya nunggu pekerjaan gaji saya cukup. Cukup sampai kapan? Kenapa kamu belum nikah juga? Iya, sekarang penghasilan saya masih pas-pasan. Yang pas-pasan itu yang bagus. Yang pas. Mau nunggu apa lagi? Nah, kalau khawatir nanti saya jatuh miskin, bagaimana biaya hidupnya? Itu janji Allah. Ketika Allah perintahkan nikahkan laki-laki dan wanita dari kalian, jika mereka miskin, maka Allah akan berikan kekayaan. Allah akan jadikan mereka kaya dengan anugerah darinya. Itu janji Allah. Menikah adalah syariat Allah. Dan Allah janjikan Allah akan berikan anugerah kekayaan. Jangan bayangkan kekayaan kalau saya nikah nanti langsung saya bisa beli mobil, beli rumah. Saat saya sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun menikah nih dan masih kuliah, sekarang kok masih ngontrak aja? Kok belum, kata Ustaz dulu bisa kaya? Jangan menilai kekayaan itu hanya dari harta. Banyak kekayaan-kekayaan yang ada pada diri Anda tersembunyi yang Anda tidak sadari dan tidak ketahui. Tahukah Anda kalau kesehatan itu adalah sebuah kekayaan yang luar biasa dan sangat mahal nilainya? Ada seorang anak muda, sudah berkeluarga tapi belum tua, masih umurnya 35-38. Subhanallah. Dulu dia bekerja, usahanya luar biasa. Allah uji dia, kena kanker di darahnya dan pecah pembuluh matanya. Sehingga dia tidak bisa melihat lagi. Masih muda. Untuk berobat itu dulu, sekali sebulan dia harus berobat, makan obat atau disuntikkan cairan ke matanya. Tapi tidak juga bisa, itu sekali berobat biaya 24 juta, 25 juta. Setiap bulan berobat terus. Harta habis. Gaji dia habis. Dia untuk itu aja. Sampai akhirnya Allah beri dia hidayah. Mulai dia mengenal agama ini. Mulai dekat dengan orang-orang soleh. Mulai belajar Al-Quran. Mulai pergi ke masjid. Dituntun oleh istrinya dan segala macam. Sekarang dia bersyukur dia buta itu. Senang sekali. Tenang jiwanya. Kenapa? Sekarang kemana-mana dia pergi dia harus sama istrinya. Subhanallah. Lihat. Kalau dulu pergi pagi kerja pulang sore. Anak sudah tidur. Dia pulang sudah capek juga. Istri sudah capek juga. Gak ngapa-ngapain lagi. Tidur aja. Sekarang mau pergi kemana-mana didampingi istrinya. Dipegang tangannya, dituntun. Dan begitu seterusnya. Ada sebuah anugerah yang Allah berikan. Sekarang jiwa dia lebih tentram, lebih tenang. Walaupun dia tidak punya gaji besar lagi seperti dulu. Walaupun dia tidak lagi berobat dengan itu. Dia tinggalkan berobat yang mahal itu. Dia pilih berobat dengan pengobatan tibbun nabawi. Tapi dia lebih tentram, lebih tenang. Bahkan sekarang lebih sehat secara fisik. Dan saya masih sering komunikasi dengan dia. Saya tanya keadaannya, subhanallah. Ternyata kekayaan itu tidak bisa dinilai dari materi. Banyak kekayaan-kekayaan yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak menyadari. Nah, jadi kiat-kiatnya, ya seperti tadi, harus punya niat yang benar, bahwa dia menikah untuk menjaga kesucian dirinya, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, dia harus punya tekad yang kuat, semangat yang kuat untuk menaklukkan gelombang-gelombang riya kehidupan itu. Lalu bertawakal kepada Allah dan senantiasa berusaha, jangan pernah malas. Lalu Ustaz, dalam pernikahan dini itu sendiri Ustaz, apa ada seperti manfaat dan mudaratnya Ustaz? Mungkin dari Ustaz sendiri, Ustaz yang sudah pernah menjalani Ustaz. Nah bukan saya aja, kan ada yang baru nikah juga, ada tak manfaatnya sekarang? Mudaratnya apa, mana dia, lari dia. Iya, lanjut. Ya mungkin dari segi, dari manfaat, kita nikah muda, dari mudorot mungkin kan. Mungkin Ustaz bisa share ke kita-kita Ustaz. Jadi sahabat muda semuanya, acara ini saya diundang untuk acara ini. Saya sekarang bukan mengajak Anda untuk nikah semuanya, tidak ya. Karena pernikahan di usia muda ini pun tidak bisa dipukul rata. Ada orang yang memang sudah siap sehingga menimbulkan maslahat untuk dia. Ada orang juga yang tidak bisa dipaksakan. Nanti kalau nikah malah menimbulkan mudarat kepada dia dan kepada istrinya, nanti kepada keluarganya. Jadi berbeda-beda hukumnya pada setiap orang. Apabila Anda seorang pemuda yang tidak bisa menahan syahwat Anda, tidak bisa membentengi diri Anda, kalau Anda tidak menikah, pasti Anda, besar kemungkinan Anda terjerumus dalam zina, wajib hukumnya Anda menikah. Wajib itu. Karena sesuatu yang tidak sempurna, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban, dengannya maka itu adalah wajib. Anda wajib menjauhi zina, wajib menghindarinya. Anda sekarang tidak sanggup, tidak bisa. Kalau Anda tidak menikah, tidak punya istri, Anda berzina. Ketika itu Anda wajib menikah. Nah, tapi kalau Anda insya Allah masih bisa membentengi diri, ya godaan pasti ada dalam hidup. Orang yang sudah menikah juga godaan tetap ada. Yang tidak ada godaannya dalam surga aja nanti. Nah, tetap ada. Cuma kan beda. Ada anak muda ini, alhamdulillah, ridho, rajin mengaji. Atau yang lainnya rajin mengaji ke majelis ilmu. Kegiatan-kegiatan yang positif insya Allah. Dan tidak ikhtilat, tidak suka bercampur baur dengan perempuan dan segala macam. Sehingga masih bisa menjaga dirinya. Dan juga dia belum sanggup mungkin untuk membiayai kehidupannya dan segala macam. Ini belum wajib bagi dia, bagaimana nanti? Tapi kalau dia mau dan siap, silahkan, tidak apa-apa. Dianjurkan. Tapi hukumnya tidak wajib. Ada orang malahan kalau nikah bisa membahayakan diri dia dan berbuat zalim kepada perempuan itu. Sudahlah pemalas, tidak mau bekerja. Ada orang nikah, istrinya akhirnya menafkahi. Suruh pakai rok maunya ini. Jadi akhirnya terbalik. Nah kalau ini bisa membahayakan anaknya atau segala macamnya, maka dia tidak boleh, jangan dulu. Sampai dia betul-betul bisa bertanggung jawab terhadap istrinya nanti dan anak-anaknya. Jadi saudara muda semuanya, Anda lebih tahu diri Anda. Silakan bercermin dan ukur bayang-bayang diri Anda. Setinggi apa bayang-bayang diri Anda? Lihat bercermin dan sisir. Bagaimana sisir rambut Anda? Anda lebih paham diri Anda. Anda lebih kenal. Saya sudah siap atau tidak? Kalau sudah siap, hilangkan ketakutan-ketakutan, keraguan-keraguan terhadap masa depan. Karena masa depan itu rahasia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kewajiban kita adalah menjalani hari ini, memperbaiki yang telah lalu, menjalani hari ini dengan penuh ketakwaan dan tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masa depan serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, Zat. Mungkin manfaatnya, saya belum mau cerita manfaatnya nih. Manfaatnya banyak, alhamdulillah. Anda masih muda, alhamdulillah saya masih muda, anak saya sudah sekian. Insyaallah banyak generasi-generasi yang saya harapkan bisa melanjutkan estafet perjuangan Islam ini. Kalau Anda menikah usia 30 tahun misalnya, 30 tahun, masa produktif mungkin sampai 45 yang perempuan mungkin, 40, berapa Anda dapat anak? Kalaupun setiap tahun cuma berapa paling? Nah, mungkin pula setiap tahun, itu susah. Nah, berapa? Nah, salah satunya Anda bisa memiliki keturunan di usia-usia muda dan juga ketika anak Anda sudah butuh biaya, Anda masih kuat untuk bekerja, berusaha. Ini anak baru SMP, awak sudah tua, ada loyo, ada lemah. Apa ya bekerja? Tidak kuat lagi tulang-tulang. Kita masih muda, masih bisa membiayai anak-anak kita. Itu salah satu manfaat juga. Dan juga manfaatnya, kita bisa lebih fokus dengan aktivitas-aktivitas kita. Tidak banyak pikiran macam-macam. Tidak galau SMS macam-macam, apa dan segala macam yang kita dia tu ya. Tapi kalau tidur tidak sebut gini lagi. Enak. Nah, jadi dan Anda juga manfaatnya Anda bisa dapat pahala banyak. Sedekah untuk keluarga Anda, untuk anak-anak Anda, beri makan, mencari nafkah, semua itu perjuangan. Tanggung jawab. Anda mengajarkan anak Anda, ilmunya, pahalanya mengalir terus dan begitu seterusnya. Anda banyak dan Anda bisa juga membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita menikah dan juga memiliki keturunan yang banyak karena itu akan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat di hadapan umat-umat yang lainnya. Kemudian juga sisi-sisi positif dan manfaat yang lain, Anda ikut membantu menjaga generasi muda khususnya diri Anda dahulu dan keluarga Anda dari pergaulan bebas dan kebobrokan serta dampak-dampak negatifnya. Nah, adapun sisi mudaratnya itu bagi orang-orang yang belum dewasa, belum siap secara mental maupun secara materi, ini juga bisa membahayakan, menimbulkan akhirnya terjadilah nikah kemudian perceraian. Karena dia belum paham menikah itu apa sih, belum punya rasa tanggung jawab, tujuan menikah dia tidak jelas. Nah, kadang-kadang banyak pula yang muda-muda yang tidak belajar agama nikah karena kecelakaan, salah tabrak akhirnya nikah. Nah, akhirnya ya itu sebentar sebulan dua bulan cerai, pisah, lahirlah keluarga-keluarga yang brokem, anak-anak yang tumbuh di sana, kemudian akhirnya anak-anak tersebut tidak mendapatkan didikan dan binaan yang baik, siraman rohani yang baik, kemudian dia melanjutkan generasi ayah ibunya yang berantakan menjadi ikut berantakan juga. Ini sisi-sisi mudarat orang menikah di usia muda jika dia belum paham apa itu pernikahan, niatnya tidak lurus, kemudian juga belum memiliki tanggung jawab serta tidak mampu untuk menuntut. Allahu a'lam. Kalau misalnya ada nih Ustaz, kita udah bismillah memberanikan diri untuk menikah muda Ustaz. Terkadang ada juga beberapa orang tua itu yang mungkin melarang atau mewanti-wanti anaknya untuk nikah muda, itu tadi mungkin karena ilmunya yang kurang Ustaz. Jadi mungkin Ustaz bisa beri tips pada mungkin teman-teman ada yang ingin menikah muda, bagaimana tips cara meyakinkan orang tua Ustaz? Orang tua diri, orang tua kita pribadi Ustaz. Orang tua kita itu Ridho, dia sudah banyak makan asam garam kehidupan. Dan dia sudah banyak bertemu, bergaul, berinteraksi dengan orang banyak. Sehingga pemikiran mereka itu dalam, memandang jauh ke depan. Orang tua jauh, sangat bijaksana. Sehingga dia tahu anaknya memang betul sudah siap atau belum nikah, dia tahu. Maka harus mulai dari diri Anda dulu. Kita jangan langsung berpikiran negatif kepada orang tua kita yang melarang nikah muda. Barangkali dia tahu, dia paham anaknya. Anaknya ini belum siap lagi. Maka cara yang terbaik itu siapkan diri Anda. Ketika orang tua Anda melihat Anda sudah mampu, sudah punya usaha. Bukan usaha itu berarti harus pengusaha, tidak. Kecil apapun usaha Anda, Anda pengusaha. Pengusaha kecil namanya. Iya kan? Nah. Jadi dilihatnya Anda punya tanggung jawab untuk menafkahi diri Anda. Kalau masih setiap bulan minta juga kepada orang tua, segala macam. Terus ngomong-ngomong mau nikah, tentu ragu orang tua kita. Nah, terus dilihatnya Anda masih labil, suka marah-marah, ngamuk, tidak bisa memimpin di tengah adik-adiknya, di tengah keluarga. Sikap Anda masih, sholat Anda tidak terurus, ibadah Anda. Dilihat ini belum punya rasa tanggung jawab. Bagaimana mungkin saya izinkan dia menikah? Tapi ketika dilihatnya kematangan berpikir, kebijaksanaan dalam bersikap dan bertindak, rasa tanggung jawab pada diri Anda, di rumah Anda bisa memimpin adik-adik Anda, kakak Anda, saudara-saudara Anda, rajin membantu orang tua, punya tanggung jawab. Ketika Anda mengutarakan niat Anda kepada orang tua Anda, minta restunya, orang tua Anda yakin, ini memang sudah saatnya ini. Wah. Ya, jadi saran saya mulai dari diri Anda, tunjukkan kepada orang tua Anda, Anda memang sudah layak untuk. Jadi kata layak di sini tolok ukurnya, barometernya bukan artinya sudah ada jenggot, tidak, sudah gimana gitu, ada pakaiannya sudah lain gitu. Enggak, bukan itu. Tetapi kematangan berpikir, pola pikir tadi, kedewasaan dalam bertindak, kebijaksanaan dalam bersikap dan tanggung jawab dalam kehidupan. Itu akan dinilai. Ya, karena pernikahan itu panjang. Jangan bayangkan menikah itu indah. Tengok kawan baru nikah kayak senang kali, naik onda berdua, kemana-mana berdua, dan segala macam ceritanya berdua. Seminggu, dua minggu, sebulan pertama, Anda hanya merasakan riak, belum gelombang. Anda merasakan manisnya, belum pahit dan getir. Tapi setelah itu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun ke depan, maka akan ada gelombang yang menerjang bahtera Anda. Akan banyak duri-duri, batu yang menyandung langkah Anda. Di sanalah pernikahan yang sesungguhnya. Nah, pemahaman yang jauh ke depan itu yang dibutuhkan oleh seseorang. Ketika Anda sudah punya kematangan itu, orang tua insya Allah yakin melepas Anda, mengizinkan Anda untuk berlayar bersama wanita lain. Ya. Berarti dari mulai dari diri sendiri, Ustaz ya, kita meyakinkan orang tua, Ustaz. Baiklah. Mungkin kita lihat ada banyak teman-teman di sana yang ingin bertanya. Baik, kami serahkan. Sudah. Tadi saya lihat ada yang kertas pertanyaan segala macam. Kertas pertanyaannya bisa diantarkan ke depan. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan dari akhwat ya. Mungkin mewakili banyak akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ikhtiar yang bisa dilakukan seorang akhwat untuk mendapatkan pasangan halalnya yang diharapkan seperti ikhwan sunnah dan menuntut ilmu agama yang baik? Nah, Ustaz. Ikhtiar akhwat, Ustaz. Iya, iya, iya. Apa ikhtiar agar saya bisa mendapatkan pasangan yang halal, yang dekat kepada agama, soleh, taat, meniti jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dalam Al-Qur'an Allah tabaraka wa taala sudah memberikan sebuah batasan atau kaidah umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, coba saya ingat-ingat ayatnya. Ada akhwat yang ingat mungkin? Yang firman Allah Subhanahu wa taala di, kalau tidak di surah An-Nur, di surah Al-Ahzab, wat-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibat lit-tayyibin. Laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Kemudian di ayat lain di surah An-Nur juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zaniyatu la yankihu az-zaniyatu la yankihuha illa zanin. Mithlu, seorang wanita penzina tidak akan menikahinya kecuali laki-laki penzina semisalnya. Ada sebuah kaidah umum yang bisa kita tangkap di sini, apa? Orang yang baik insyaallah akan diberikan orang yang baik pula. Orang yang tidak baik Allah akan jodohkan dengan yang tidak baik pula. Ustaz, tapi ada yang beda dengan itu, Ustaz. Apa contohnya? Lihat, Fir'aun istrinya baik, dia tidak baik. Lihat, Nabi Lut, dia baik, istrinya tidak baik. Kebalikannya. Ternyata keluar dari kaedah itu. Ya, yang kita maksudkan kaedah umum secara global. Satu dua kan ada, tapi kan itu jarang terjadi. Yang seperti itu biasanya, orang yang baik, itu sunnatullah, akan mendapatkan yang baik juga. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan burung-burung itu kalau hinggap, dia pasti dengan yang sejenis. Mana ada burung gagak hinggap dengan burung-burung masjid? Bukan burung gereja, burung masjid. Loh, banyaknya di masjid kok. Ya, pasti tidak akan bergabung burung-burung masjid sama-sama burung masjid, burung merpati sama burung merpati, burung balam sama burung balam, ayam tidak mungkin sama elang. Nah, begitu juga orang kalau baik dia pasti sama orang baik. Yang tidak baik, yang buruk pasti sama orang buruk. Maksud saya apa, saudariku? Maksud saya, jika Anda ingin mendapatkan pasangan hidup yang halal, yang soleh, bertakwa, taat kepada Allah, Anda harus perbaiki diri Anda. Jadilah orang yang salihah. Jadilah seorang yang bertakwa kepada Allah. Jadilah abidah, khanita, taat, tunduk, patuh kepada Allah. InsyaAllah Allah akan berikan. Anda jangan terkesima melihat seseorang karena penampilan dia, karena harta dia, karena pekerjaan dia. Saya sudah, walau kita di sini anak-anak muda, alhamdulillah saya sudah hampir 20 tahun menikah. Kebahagiaan itu tidak dari harta. Cari seseorang yang memiliki agama dan akhlak. Itu yang paling utama yang akan bisa memberikan kebahagiaan bagi jiwa dan hati Anda, mudah-mudahan di dunia dan di akhirat. Pertama, bagi yang ingin mencarikan pasangan, bagi akhwat yang ingin mendapatkan pasangan yang baik, perbaiki diri Anda. Kemudian yang kedua, kalau Anda sudah memperbaiki diri Anda, pasti Anda akan bergaul dengan orang-orang yang baik. Di sanalah nanti akan mendapatkan Anda orang-orang yang baik juga. Nah, insyaallah Allah akan pertemukan. Anda bisa bertanya kepada sahabat-sahabat Anda yang sudah menikah, atau kepada guru-guru Anda, minta carikan mungkin saudara atau sahabat-sahabatnya atau teman-temannya yang baik, yang soleh, atau datang kepada orang tua Anda. Ketika orang tua Anda melihat Anda baik, rajin sholat, tidaklah mungkin dicarikannya pula nanti orang yang tidak sholat dan segala macamnya. Nah, kemudian berdoa kepada Allah agar dianugerahi pasangan hidup yang serasi, yang sehati, yang soleh, tapi tidak sehidup semati, karena matinya masing-masing. Ya, nah, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Taala. Baik, mungkin selanjutnya ada lagi yang bertanya. Langsung mungkin. Silakan. Mungkin pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan sebagian sudah terjawab tadi sama Ustaz. Mungkin yang saya tanyakan, Allah itu tentang jodoh, kan jodoh di tangan Allah. Jadi orang setelah menikah itu apakah bisa dikatakan telah berjodoh? Dan kemudian bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz mengenai misalnya orang tuanya baik, sesama orang tuanya baik, kemudian yang satu punya anak yang mereka menganggap kelakuannya kurang baik, akhirnya menikahkan dengan si anak yang perempuan misalnya yang baik atau kebalikannya seperti itu. Nah, akhirnya mereka menikah, kan memiliki kepribadian berbeda. Yang satu ya seperti kisah para nabi atau yang seperti Fir'aun tadi. Itu bagaimana menurut pendapat Ustaz? Apakah si laki-laki atau perempuannya bersabar, kemudian berdoa, terus itu seperti apa? Nah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syukran saudaraku. Jodoh itu ada dua. Jodoh dunia akhirat. Nah, ya. Jadi ada orang, dia apakah ketika dia sudah menikah berarti dia sudah berjodoh atau tidak? Karena kan jodoh di tangan Tuhan, di tangan Allah. Kalau dia sudah menikah, apakah dia berjodoh atau tidak? Ada orang sudah menikah beberapa tahun lalu dia cerai. Apakah berjodoh? Berjodoh, jodoh sementara. Nah, jodoh juga, tapi sementara. Ada lagi jodoh dia di dunia saja. Dia sebagai pasangannya tapi tidak bertemu di akhirat. Karena salah satunya barangkali masuk ke sorga, yang satunya tidak masuk ke sorga. Nah, maka dia hanya jodoh di dunia, tidak jodoh di akhirat. Nah, ada orang lagi, orang tuanya baik, kemudian mereka menikahkan satu dengan yang lainnya. Nah, ada yang seperti kasus-kasus seperti Fir'aun dan segala macam itu, ternyata nanti dia dapatkan akhlaknya tidak baik atau ibadahnya atau gimana. Apakah dia harus bertahan, bersabar, atau bagaimana? Saudaraku, jikalau pertama harus dipahami ketika seseorang hendak menikah, manusia tidak ada yang sempurna. Pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika Anda mencari teman yang tidak punya aib, Anda akan hidup seorang diri selama-lamanya. Jika Anda mencari pasangan yang tidak punya kekurangan, Anda hidup sebagai bujang lapuk selama-lamanya. Jika Anda menginginkan saudara yang tidak punya salah, Anda hidup sebatang kara. Pasti ada kekurangan. Kita harus pahami, dia punya kekurangan, saya juga punya kekurangan. Perbaiki kekurangan, tutupi aib-aib dia. Tidak ada yang sempurna. Ketika kita melangkah menjadi suami istri, harus memiliki pemahaman ini. Jadi jangan muluk-muluk, saya ingin istri saya seperti ini, seperti itu. Ternyata tidak. Nah, ingat, Anda manusia, dia manusia, gudang dosa dan gudang kesalahan, punya masa lalu dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian kedua, setelah kita dapati mengarungi samudra pernikahan tersebut, ternyata kita dapati kekurangan-kekurangannya. Lihat kekurangan tersebut. Ada kekurangan yang bisa kita bertoleransi dan ada tidak. Bisa kita bersabar dan bertahan, ada tidak. Kalau kekurangannya itu adalah kekurangan agama, misalnya dia tidak sholat 5 waktu. Atau dia banyak melakukan maksiat, padahal dia sudah menikah dengan Anda. Dia banyak maksiat, mabok, minum, atau dan segala macamnya. Dinasehati, tidak jerah, tidak mau berubah, Anda wajib menyelamatkan agama Anda. Jika Anda menasehati tidak berubah, itu berbahaya bagi Anda. Bagaimana Anda serumah dengan orang yang tidak sholat? Bagaimana anak-anak Anda nanti jika pasangan Anda berbuat dosa dan maksiat? Keberkahan tidak akan turun untuk rumah tangga Anda. Ketika itu Anda wajib menyelamatkan diri Anda, agama Anda, dan agama anak Anda. Kemudian yang kedua, jika kesalahannya itu bukan kesalahan-kesalahan yang fatal seperti itu, tapi kekurangan yang sebagai manusia, misalnya dia pemarah, emosi, kata-katanya kasar, pelit, ya, apa dan segala macam, kurang peduli, itu Anda masih bisa bersabar sambil proses perbaikan dan menunggu mengasah diri sampai matang. Anda harus bersabar mendampingi pasangan hidup. Mungkin istri Anda seperti itu, mungkin suami Anda seperti itu. Bersabar, berusaha memperbaikinya, Anda perbaiki diri Anda dan harapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Taala. Mohon kepada Allah agar Anda berdua dibimbing. Jadi ada batasan-batasan di situ, ya, di mana ada kesalahan, kekurangan yang bisa bertoleransi dan ada tidak. Seperti Fir'aun itu kesalahannya adalah masalah akidah, agama. Fir'aun kafir, mengaku sebagai Tuhan. Apakah kita katakan, kenapa tidak seperti dia saja, dia bertahan? Dia tidak bertahan, bahkan dia mati, kan? Nah, dibunuh oleh Fir'aun, dia tunjukkan keimanannya, artinya di depan suaminya dia tunjukkan dia beriman. Walaupun itu berbahaya bagi diri dia. Sampai akhirnya dia dihukum oleh Fir'aun. Di hadapan di istananya, di hadapan prajurit-prajuritnya. Diikat kaki tangannya ke arah yang berlawanan lalu ditarik. Itu istrinya itu. Karena beriman. Asia. Ya, istri Fir'aun. Sehingga dia berdoa melihat ke langit lalu berdoa kepada Allah. Wahai Tuhanku, buatkanlah untukku rumah di sisimu di atas sana. Lalu Allah perlihatkan, Allah bukakan langit, Allah perlihatkan yang gaib. Nampak oleh dia rumah dia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tersenyum dia ketika kaki tangannya ditarik ke arah yang berlawanan. Lalu dia melepaskan nyawanya. Nah, dia mempertahankan agamanya. Bukan berarti ikut-ikut kepada suaminya yang kafir itu. Nah, lihat Nabi Lut, ditinggalkannya istrinya. Karena tidak mau ikut bersama dia. Dia pergi dan istri akhirnya mati bersama orang-orang kafir yang lainnya. Artinya ada perkara-perkara yang bisa ditolerir, kita bisa bersabar, bertoleransi. Ada perkara-perkara yang kita harus tegas menyelamatkan diri, agama, akidah dan akhirat. Ya, Allahu a'lam bissawab. Mungkin kita ke akhwat dulu yang ingin bertanya. Sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Maidawati. Saya dari Universitas Winsuska Riau. Saya ingin bertanya dengan Ustaz, ada seorang suami dan istri baru menikah dalam 1 tahun. Kemudian pada waktu awalnya, seorang suami ini pas pertama kenalan tidak pernah kasar dengan seorang istrinya, calon begitu Ustaz. Jadi ketika dia menikah sudah lama 1 tahun, baru tahu kalau sifat suaminya itu kasar terhadap istrinya. Kemudian dia berpikir, apakah saya harus bercerai dengan suami saya, tetapi saya masih sayang dengan suami saya. Terima kasih. Sebentar. Jangan dilepas dulu mic-nya ya. Kasarnya itu seperti apa? Apakah kasar di sini kata-kata atau sampai main tangan, main kaki? Ya, kejadiannya itu dia juga kasar dengan sifatnya, dengan kata-katanya. Terus dengan perbuatannya, dia suka dengan perempuan lain begitu, Ustaz. Nah, jadi dia tuh berpikir, apakah dengan lintas perceraian ini akan bisa lebih baik dan saya tidak akan tertekan? Nah, atau padahal dia masih sayang sama suaminya. Sebentar, gitu. Tadi ada dengan perempuan lain juga gitu. Ya, dia menyakiti istrinya karena dia menjalin hubungan dengan perempuan lain gitu. Iya, dia suka dengan perempuan karena menurut dia. Suka saja. Suka juga. Suka juga Ustaz, suka gitu. Iya. Suka aja. Baik. Udah? Terima kasih Ustaz. Jadi ada orang, dia ini kasih hadiah. Panitia bisa ini hadiah istimewa menuju keluarga sakinah. Allah. Sesuai dengan pertanyaannya biar polemik-polemik dan segala macam bisa. Satu lagi tadi Akhirido yang ikhwan kita yang tanya. Oh iya tadi belum itu dikasih. Yang mana, Ustaz? Kasih inilah, jangan telat menikah dia, biar cepat menikah. Baik. Jadi orang ini ceritanya awal-awal nikah itu dia lembut, baik. Setelah setahun pernikahan baru tersingkap, ternyata dia kasar, keras dan segala macamnya. Jadi memang kita harus sadari nikah itu bukan berarti indah aja terus kan. Jangan pikir dia seperti bulan madu aja terus. Dulu waktu kami kecil-kecil doh, waktu masih SD, tahun 88, 89. Masya Allah, anak belum lahir Ustaz. Hah? Anak belum lahir. Eh, 88 itu saya tamat SD malah. 88 saya tamat SD itu. Sebelum itu. Jadi waktu itu kan kami main-main, sedang main. Kalau namanya anak-anak kecil sering cerita-cerita. Wih, tadi bapak saya dengan ibu saya bertengkar. Jadi pergilah kami. Masa iya? Pergilah kami ke rumah ngintip-ngintip kan. Sampai dekat pintu rumah terdengar piring-piring terbang. Tumpang! Nasi jatuh ke lantai. Lari kami ketakutan. Kadang-kadang terjadi hal-hal yang seperti itu. Dan saya perhatikan seperti itu. Tapi alhamdulillah. Ibu saya, bapak saya, pernikahannya sampai tua tidak ada masalah. Nah, bapak saya meninggal sekitar tahun 2002-2003. Ibu saya masih hidup sekarang, alhamdulillah. Kadang-kadang saya menyaksikan waktu kecil dahulu orang tua bertengkar. Pulang kerja dia mungkin tahapat, tehnya tahapat dan segala macam. Tiba-tiba melayang piringnya, PANG! Selama macam dah. Ibu saya duduk, nangis. Nah, diam. Sudah tuh akur lagi, baik lagi. Tahukah Anda, makan setelah lapar itu nikmatnya luar biasa. Ketika lapar. Tidur ketika mengantuk itu nikmatnya luar biasa. Berbaikan setelah pertengkaran. Oh, luar biasa. Jadi, kalau kehidupan rumah tangga itu datang saja, tidak enak. Tapi ketika Anda perahu, Anda biduk rumah tangga Anda mengarungi samudra, kalau datar-datar saja Anda akan mengantuk dan menonton rutinitas, bosan kehidupan itu, enggak ada sesuatu, datar aja. Tiba-tiba datang gelombang menerjang, istri Anda sudah ketakutan, datang Anda sebagai pahlawannya, sini Anda lindungi. Tiba-tiba datang gelombang lagi menerjang dari kiri, istri Anda hampir terjatuh, Anda jangkau tangannya. Tiba-tiba datang lagi badai tiup oleh kapal itu, Anda sudah kalut, tidak bisa apa-apa lagi, bingung, layar ini mau kemanakan, datang istri Anda mendampingi, menyabarkan dan segala macam, indah, nikmat itu kehidupan kan. Untuk itu Allah jadikan berpasangan laki-laki dan perempuan seperti di surah Ar-Rum itu, agar mereka bisa mendapatkan ketentraman, ketenangan dari pasangannya. Jadi kasar suami, dia laki-laki. Kalau nanti dia lemah gemulai pula, Anda takut pula nanti. Sayang, kok gini pula suami saya kan? Takut Anda nanti. Nah. Dan dia manusia, kadang-kadang ada puncak dia mungkin di rumah, di luar, di pekerjaannya, di luar itu pekerjaannya sudah menumpuk banyak. Dan dia stres, tiba-tiba di rumah Anda banyak tuntutan, banyak ini dan segala macam. Langsung emosinya memuncak, terjadi pertengkaran kasar dan segala macam. Anda harus sabar. Lawan dengan kelunakan. Lihat ibu bapak kita dahulu. Lihat kakek-kakek kita dahulu. Kenapa? Bagaimana mereka bisa akur, bisa tenang. Padahal juga ada pertengkaran. Karena kadang orang ayah kita juga kasar. Tetapi ibu bersabar. Agar rumah tangga ini tetap langgeng. Tapi Ustaz, dia juga suka kepada perempuan lain segala macam. Itu tugas Anda. Bagaimana hati dia tidak berpaling dari Anda. Jangan langsung menjustice dia. Anda tahu suami Anda, siapa saja nanti kalau Anda sudah menikah, suami Anda kalau keluar itu selangkah keluar dari rumah, fitnah itu sudah di depan mata dia. Nampak semuanya, terdengar semuanya, terbau semuanya. Sementara di luar itu seharian membuat jiwa dia gersang. Hatinya panas. Pulang ke rumah, didapatinya Anda tidak seperti diharapkannya. Sudah akhirnya dia stres. Ketika itu mulailah serigala-serigala wanita. Bukan laki-laki aja serigala di zaman sekarang. Perempuan juga banyak serigala wanita. Melihat ada kekosongan di relung hatinya. Lalu dia isi. Mulailah dia tertarik. Mulailah bermain api. Nah yang seperti itu Anda harus bisa membentengi rumah tangga Anda. Jangan sampai api itu membakar dan meluluh lantakan rumah tangga Anda hingga berkeping-keping. Tidak. Jangan menyerah. Bentengi, ingatkan, nasihatkan dia. Dan berusahalah Anda menjadi yang terbaik bagi dia. Kepatuhan, ketaatan. Anda bahkan Anda berkhidmat Anda seperti budak kepada dia. Dia akan tunduk patuh juga kepada Anda. Jadi Anda ingin menaklukkan suami Anda. Anda harus seperti itu berkhidmat kepada dia. Seolah-olah Anda adalah budak bagi dia. Dia mau apa lagi nanti? Bahkan karena itulah. Ini rahasia sebenarnya terpaksa saya ungkapkan ya. Ridho tahu pula. Karena itulah akhirnya. Akhirnya Anda bisa mengikat hati dia. Perempuan-perempuan lain barangkali tidak akan seperti istri saya. Istri saya kapanpun, apapun yang saya inginkan, yang saya minta, dia langsung taat, tunduk, dan patuh. Dia kerjakan dengan senang hati, dengan tulus, dan dengan ikhlas selama bukan maksiat. Selama bukan dosa. Dia selalu mendampingi saya, mengobati luka di hati saya. Subhanallah. Untuk apa lagi hatinya berpaling? Siapa lagi yang akan lebih baik daripada istrinya? Tapi kalau Anda tidak peduli dengan hal-hal yang seperti itu, jangan ditanya lagi. Masih banyak wanita-wanita yang lebih energik, lebih menggemaskan dengan Anda di luar sana, dari Anda di luar sana. Bahaya. Suami Anda akan dimangsa oleh serigala-serigala lain. Anda bantu dia untuk menjaga agamanya. Bantu dia untuk membentengi dirinya. Karena Anda adalah pendamping hidup dia. Kalau ternyata nanti tidak bisa juga, dia masih juga terpengaruh oleh dunia luar itu, cari orang yang bisa menasihati dia. Ajak dia belajar agama. Berteman dengan orang-orang yang soleh. Kalau tidak bisa juga, lagi bicarakan dengan orang tuanya. Agar orang tuanya menasihati. Kalau tidak bisa juga, lihat apa sebabnya. Cari sebabnya, mungkin pekerjaannya. Usahakan dia, ajak dia hijrah, pindah ke tempat lain atau pekerjaan yang lain. Membuat dia lebih aman dan lebih terjaga. Allahu a'lam bissawab. Sekarang sudah 12 ini, gimana nih? Kita sudahi, Zat. Kita sudahi. Ada lagi yang... Kalau hati sudah bersatu, Ridho. Tidak ada lagi yang menyudahinya kecuali sampai di sorga. Masya. Silakan. Cik. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir dari... Satu lagi, Zat. Sudah mungkin itu pertanyaan terakhir dari sahabat-sahabat sekalian. Baiklah, mungkin yang kita bisa ambil dari percakapan kita tadi bersama Ustaz, bahwasanya pacaran yang selama ini mungkin kita jalani dengan lawan jenis mungkin tidak ada manfaatnya, mungkin cuma hanya menambah dosa, bahkan menghabiskan waktu yang sia-sia, tidak ada gunanya. Dan juga pacaran secara islami, kita sama-sama tahu bahwasanya tidak ada yang namanya pacaran islami dalam Islam, kecuali mungkin setelah halal mungkin. Dan juga dari yang bisa kita petik dari pelajaran tentang soal pernikahan tadi, pernikahan dini, mungkin ada sebagian dari kita yang mampu untuk menikah, yang mungkin mempunyai usaha, mungkin juga sudah tidak tahan lagi dengan gejolak hatinya atau gejolak syahwatnya, mungkin bisa menyalurkannya dengan menikah. Tapi bagi yang mungkin tidak ada pegangan materi mungkin, atau belum direstui oleh orang tua, ya sebaiknya diambil dulu hati orang tuanya. Baik, mungkin itu rangkuman yang bisa kita petik. Mungkin Ustaz juga bisa menambahkan wasiat-wasiat buat sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kita hidup di tengah zaman yang besar fitnahnya. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan ini, karena sudah hampir jam 12, dan kita juga harus segera nanti ke masjid sholat berjamaah bagi laki-laki. Saya ucapkan pertama terima kasih kepada panitia, sahabat-sahabat muda di komunitas The Shabab yang telah mengundang saya untuk kegiatan-kegiatan positif ini. Dan juga terima kasih kepada sahabat saudara-saudari semuanya yang hadir. Mudah-mudahan ada hasil dan manfaat dari pertemuan kita ini, setidaknya menjadi amal soleh bagi kita dan menjadi batu pijakan untuk langkah lebih baik ke depannya. Dan memang harus ada kegiatan-kegiatan positif seperti ini sehingga anak-anak muda semakin dekat kepada agama, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bebas dari belenggu-belenggu, fanatisme, kelompok, golongan, suku, dan lain sebagainya, tetapi betul-betul murni untuk menuntut ilmu agama, mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Juga terima kasih saya ucapkan kepada pengelola pustaka wilayah yang telah menyediakan, mengizinkan tempat. Mudah-mudahan akan semakin berguna tempat ini. Dan saya sarankan, dan juga saya sarankan kepada sahabat-sahabat muda yang sudah menajak acara ini, kedepannya untuk membuat acara-acara lagi yang inovatif, yang tidak membosankan, sehingga anak-anak muda seperti nanti mungkin bedah buku atau apa lain segala macamnya, sehingga bisa bermanfaat. Lihat dan baca fenomena-fenomena anak muda sekarang, apa yang bisa diangkat dan dicarikan solusinya. Baik, mudah-mudahan itu bisa menjadi sumbangsi Anda untuk bangsa ini dan juga tentunya untuk agama. Wasiat saya dan pesan saya untuk saudara muda, saudari muda semuanya, yang pertama, bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena itu wasiat dari Allah untuk manusia awal sampai akhir. Itulah sebaik-baik bekal bagi Anda, khususnya anak-anak muda. Kemudian yang kedua, saudaraku, saudariku, gunakan waktumu, sempatkan dirimu untuk menuntut ilmu agama. Karena itu yang menjadi bekal bagi Anda ketika hendak melangkah nanti, menyatukan hati Anda dengan hati lainnya yang cocok dengan hati Anda. Maka bekal yang terbaik adalah bekal ilmu agama, sehingga Anda tahu batasan-batasan apa yang harus ditempuh, apa yang harus dijauhi, bagaimana bersikap, bagaimana bertindak, apakah ini boleh atau tidak. Kemudian yang ketiga, berbaktilah kepada orang tua Anda. Karena dengan bakti kepada orang tua, hidup akan diberkahi, sehingga jalan semakin sukses. Begitu juga ketika Anda berumah tangga, Allah akan berkahi. Kemudian yang keempat, jauhi pergaulan bebas, campur baur laki-laki, perempuan, bisikan-bisikan syaitan. Silakan isi dengan kegiatan-kegiatan positif. Bergabung misalnya dengan komunitas The Shabab ini, sama-sama untuk aktif dalam kegiatan sosial, dakwah, pendidikan, dan dunia muda yang bermanfaat. Nah, bisa nanti misalnya masalah narkoba nanti ke depan ditaja. Dan itu hal-hal yang sangat bermanfaat. Bahkan saya sudah lama dahulu ingin mudah-mudahan ini bisa ditanggapi oleh anak-anak muda ini. Saya sekali adakan acara di sini, undang geng-geng motor. Masya Allah, insya Allah, Ustaz. Sebarkan di komunitas-komunitas yang ngumpul di jalan itu undangan. Kasih, hadir. Tidak apa-apa. Insya Allah kita adakan diskusi, dialog, dan segala macam. Mudah-mudahan dari sekian orang yang banyak dapat 1, 2, 3 orang mendapat hadiah. Mendapat hadiah. Hidayah. Hadiahnya masih ada nih. Mendapat hidayah, petunjuk. Itu lebih baik bagi Anda daripada dunia seisinya. Dan itulah perjuangan kita untuk bangsa ini dan untuk agama ini. Itu wasiat-wasiat saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan dari saya minta maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada saudara saya Ridho. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Mungkin untuk selanjutnya, yang bisa keluar terlebih dahulu mungkin wanita. Jadi pihak laki-laki atau ikhwannya mungkin lebih lewat sebelah sini. Jadi ikhwan bisa lewat sini dan yang akhwat mungkin bisa lewat sana. Tetapi mungkin lebih baik akhwat dulu yang keluar. Kita beri waktu 5 menit mungkin. Atau 10 menit, Afwan, 10 menit. Dan juga mungkin sampah-sampahnya bisa dipegang dulu, nanti di depan ada tong sampah insyaallah. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian untuk datang ke acara kami. Insyaallah taala kami kedepannya akan menghadirkan ustadz-ustadz dan membawakan materi-materi yang ada di seputar anak-anak muda sekarang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.